Ammar TV. Untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Budi Ashari untuk memaparkan materinya dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab insya Allah. Kepada Ustadz Budi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Syukur pada Allah, satu kebahagiaan sendiri buat saya secara pribadi bisa bersilaturahim dengan para ayah di Anak Emas. Jazakallahu khair pada Ustaz Dr. Fauzi. Dan kalau para ayah menghadiri kajian tentang pendidikan, maka sebuah harapan besar untuk kebangkitan umat. Dan tema kita hari ini kita membahas tentang diberi judul Ayah Ternyata Anda Penyebab Utamanya. Saya pikir para ayah tidak perlu merasa tertuduh juga dengan kalimat ini. Dan saya ingin segera melempar tanggung jawab ini supaya, walaupun itu sebenarnya materi saya buat di, saya punya slide-nya itu, tapi sebenarnya itu adalah kalimat yang saya nukil dari kalimatnya ulama. Jadi sebenarnya bukan kalimat saya. Nah, saya mau bacakan kalimat itu apa adanya supaya kita tahu dan ada pelajaran luar biasa dalam hal ini. Kalimat itu ada di sebuah buku yang berjudul Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Buku ini sudah diterjemah di bahasa Indonesia di dalam beberapa versi terjemahan dan beberapa judul. Penulisnya ulama besar yang terkenal yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau nulis tentang di buku itu memang Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Memang walaupun beliau banyak bicara tentang masalah hukum, tapi beliau banyak bicara juga di situ tentang masalah pendidikan anak, karena temanya memang tema anak. Al-Maulud itu bayi, anak yang dilahirkan, bayi. Di situ tidak lupa beliau bicara banyak selain hukum, fikih, yang bicara tentang masalah nama, tahnik, akikah, segala macam itu. Nah, beliau bicara tentang pendidikan. Saya membacakan itu hadirin, dan itu judul kita hari ini sebenarnya. Baik, saya bacakan kalimat beliau. Beliau mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil dhata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala shahawatihi wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu wa harramahu fa fatahu intifa'uhu bi waladihi wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah wa idza tabartal fasada fil aulad ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Kalimat terakhir itulah yang jadi judulnya. Apa artinya? Berapa banyak orang yang membuat celaka anak-anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat, dikarenakan dia mengabaikannya, meninggalkan takdib. Nanti kita bahas tentang takdib. Takdib itu sebenarnya membuat seorang anak menjadi beradab. Nanti kita bahas. Dan kenapa sampai mencelakai? Wa i'anatuhu 'ala syahawati. Wa i'anatuhu lahu 'ala syahawati. Dikarenakan dia membantu, memfasilitasi syahwatnya, syahwat anak-anaknya. Tapi orang ini menduga bahwa dia sedang memuliakan anaknya, padahal dia sedang menghina, menjatuhkan anaknya. Dia menduga sedang menyayangi anaknya, padahal sebenarnya sedang menzalimi anaknya. Maka hilanglah dari dirinya manfaatnya yang bisa dia ambil dari anaknya. Dan dia menghilangkan jatah bagiannya di dunia dan di akhirat. Jatahnya terhadap anaknya. Ini kalimat terakhirnya. Wa idza tabartal fasada fil aulad ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Kalau Anda amati kerusakan pada anak-anak, maka Anda akan melihat bahwa penyebab utamanya datang dari para ayah. Nanti kalimat memnukoyim rahmatullah. Ya, jadi bukan kalimat saya sudah lepas tangan ini ya. Jadi kalimat memnukoyim rahmatullah. Mari kita lihat satu-satu kalimat beliau dan saya sampaikan kalimat beliau yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi Allah, para ayah yang baik. Jadi di sini ini ada, di kalimat beliau ini ada, ini yang indahnya kalau para ahli ilmu mengeluarkan kalimat itu, sebenarnya kalau dikasih dalil kalimat ini Pak, itu sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Cuma kan ulama kalau bicara enggak mesti harus pakai ayat, pakai hadis. Kadang sudah ringkasan sekian banyak jadi satu paragraf. Ini kalau dikasih dalilnya itu banyak sekali. Ya, nanti bisa saya lihat. Jadi kata beliau, berapa banyak orang yang membuat anaknya sengsara, celaka, dunia akhirat celaka. Itu faktornya cuma dia salah paham. Salah paham tadi, dia menduga dia sedang melakukan kebaikan pada anaknya, padahal lagi mencelakai anaknya. Dia duga dia sedang menyayangi anaknya, padahal dia sedang menghancurkan anaknya. Dan itu kejadian. Apa sebabnya para ayah seperti ini? Sebabnya karena tidak cukup ilmunya. Tak cukup ilmunya. Dia pikir minuman ini bisa menyehatkan, ternyata diminum mati anaknya. Kan itu faktornya, kan Anda enggak tahu minuman ini apa kan? Itu masalahnya. Persis sama. Yuk, saya tunjukkan dalam dunia pendidikan. Berapa banyak, saya sudah pernah bahas di tempat ini juga seingat saya. Berapa banyak para ayah yang menduga bahwa bentuk kasih sayang ketika seorang anak itu di umpamanya di momentum istimewanya gitu, dikasih hadiah dengan bangga sang ayah pulang, ini hadiah untuk kamu nak, ingin menyenangkan, saya tahu niatnya baik. Tapi ternyata tidak semua niat baik sampai pada kebaikan. Yang dibawa itu ternyata PlayStation itu Pak. PlayStation itu yang buat main game anaknya itu. Mulai hari ini kalau anak Anda mau baik Pak, hapus semua game di rumah Anda. Semua. Di HP Anda, di HP istri, di laptop, di tab, dimanapun Anda hapus. Kalau anak Anda mau baik. Tapi kalau bapaknya masih main game, lah, saya lepas tangan kalau itu. Bapaknya aja masih main game. Beneran Pak. Ini saya ingatkan pertama kali. Kenapa ini penyakit wabah dunia yang mewabah luar biasa. Antum kalau pengen tahu cara, game itu kan main kah? Maksud antum harus saya ajari cara main yang baik dan benar. Mainan zaman kecil-kecil kita dulu waktu belum ada gadget kayak begini Pak. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Allah lebih baik. Betul kan? Sekarang main bola di mana? Di layar. Mending saya ajak ke lapangan, ayo main bola sama saya. Di lapangan kita main bola, berkeringat, bergerak, sehat. Antum melihat, anak itu kalau sekarang akhirnya main itu menjadi mahal. Permainan itu jadi mahal sekarang. Antum tahu perosotan itu kan? Perosotan, serot, anak merosot. Berapa belinya sekarang? Padahal itu tidak, kalau tidak antum sediakan. Ini asal ada tangga turun, dia merosot anak-anak, Pak. Ada tangga nih turun, dia merosot di situ. Jadi lihat, sekarang beli bola-bola plastik berapa mahalnya, itu belum bicara tentang betapa bahayanya. Oke? Bukan enggak boleh Anda beli itu. Cuma maksud saya lihat. Ketika itu segala itu tidak ada, anak-anak itu tetap bermain, Pak. Dia akan kreatif. Itu kertas diwel-wel-wel, kertas ditaruh tendang-tendang. Jadi bola, aman, beres. Anak-anak. Ya. Memang dalam Islam ada konsep bermain. Cuma ini saya cuma kasih contoh saja, contoh awal. Para orang tua tanpa ilmu, para ayah tanpa ilmu itu bisa salah paham luar biasa, Pak. Difikir bahwa dia sedang memuliakan, kayak tadi kalimatnya. Bahwa difikir dia sedang memuliakan, ternyata sedang menghancurkan anaknya. Ya kan? Kan dia bangga, Masya Allah. Ini bukti saya cinta, maka saya kirimlah hadiah ini. Ternyata dibuka isinya PlayStation, Pak. Mainan. Mainan menghabiskan umur, menghabiskan waktu, enggak ada manfaatnya, bikin enggak sehat, ya kan? Nanti begitu anak mulai kecanduan game, Anda bingung sendiri. Anak saya susah dipanggil, Pak, dipanggil enggak datang, dia kecanduan game. Saya sering dapat keluhan begitu, terus saya tanya, itu game anak beli sendiri ya, Bu? Ya, Pak. Ya enggak, Ustaz, kami yang belikan. Ya sudah, kan Anda yang belikan, sudah pas kalau gitu. Oh, Anda yang membelikan, dia main kan sudah benar berarti, sesuai dengan keinginan Anda toh. Kenapa ngeluh? Itu maka kenapa harus diilmui para ayah? Ayo kita ilmui yuk. Ilmu yang paling mendasar lah ini. Nanti kita saya urutkan coba dari awal. Nah, itu tentang gara-gara ilmu yang tidak cukup. Ini salah paham itu. Nah, ini nanti ada tema tentang ada tema al-ihmal dan ada tema target takdib, dan yang ketiga i'anah ala syahwat. Ada tiga poin. Nukoi mengatakan ini membuat anak celaka sengsara. Ihmal itu mengabaikan. Mengabaikan ya cuekin aja sudah. Ya kan? Tadi Ustaz Fauzi hafizahullah beliau sampaikan tentang berapa banyaknya dialog, betapa banyaknya dialog ayah ya, dalam Quran. Ya, itu memang aneh, Pak. Tapi itulah pelajarannya. Quran justru memotret yang paling banyak nasihati anak itu malah bapaknya bukan ibunya. Bapaknya bukan ibunya. Tadi Ustaz Fauzi sampaikan ada dua dialog ibu. Sebenarnya dari dua itu, satu, yang satu, ini dua dialog ibu. Yang satu itu sebenarnya ulama beda pendapat, Pak. Apakah itu adalah dialog ibunya? Ya kan? Atau itu dialognya malaikat? Ulama beda pendapat dalam yang satu tema, yaitu tema Maryam. Tapi intinya bahwa dialog ayah itu banyak sekali. Nanti kita bahas sendiri tema dialog ayah. Nah, bagaimana ketika para ayah kemudian mengabaikan anak-anaknya? Anaknya main, ya kan? Begitu anaknya main, sudah kesempatan tuh. Ayahnya sibuk dengan aktivitasnya sendiri segala macam. Sampai di rumah masih sibuk dengan gadgetnya juga, ya kan? Dan begitu ngantar anak lah ke sekolah, itu aktivitas mulia. Ngantar anak lah jadi ke sekolah, nggak ada tuh perbincangan, ngobrol. Malah para ayah sering kehabisan tema kalau ngobrol. Ngomong-ngomong apa saya? Makanya saya pernah bilang, saya tuh sampai heran juga. Saya bilang, apa perlu saya bantu para ayah ini? Saya tuliskan buku, jadi dialog ayah sama anak selama setahun gitu. Apa perlu saya tuliskan begitu? Jadi antum kalau mau berangkat sekolah nganter tuh buka dulu kamus itu. Buka nih hari keberapa nih? Hari ke-36. Ah, buka. Besok hari keberapa? Hari ke-153. Buka. Oh, ini. Berarti hari ini saya ngobrol ya. Ini masa ya begitu. Tapi kalau terpaksa saya buatkan juga, Pak. Saking para ayah tuh suka kehabisan tema kalau ngobrol sama anak. Kok bisa? Saya juga bingung. Kok bisa? Itu loh kesempatan ayah menanam visi sekuat-kuatnya itu di situ, Pak. Kan visi itu nggak bisa ditanam Antum kalau punya perusahaan saja kan enggak mungkin kan, namanya menanam visi perusahaan kepada seluruh karyawan yang ada itu kan enggak bisa sekali terselesaikan, kan enggak mungkin. Sekali besok diulang lagi, kapan pelatihan lagi, besok workshop lagi, besok ini kan gitu. Apalagi ini generasi masa depan, Pak. Nah, jadi kesempatan mahal. Rasul boncengi anak. Boncengi anak kan. Salah satunya ketika Nabi memboncengi sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Ngobrolnya panjang, Pak. Panjang ngobrolnya. Dan diobrolkan dahsyat. Atau tahu kan hadis Nabi tentang nasihatnya pada Abdullah bin Abbas. Dan itu jadi kenangan tersendiri buat Abdullah bin Abbas, Pak. Begitu anak-anak itu punya kenangan. Abdullah bin Abbas punya kenangan. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya diboncengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, "Ya gulam, nak, ihfadillah yahfadzka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kau jumpai Allah ada di hadapanmu." Kalimatnya lugas-lugas begitu, lihat. Karena waktu itu umurnya Abdullah bin Abbas, saat itu umurnya, karena Abdullah bin Abbas itu waktu Rasul wafat umurnya baru 12 tahun, Pak. Anak SD, anak kita SD itu kan, usia SD. Jadi kurang lebih di bawah sepanjang usia SD itulah ke peristiwa itu kejadiannya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolong sama Allah. Anda melihat suasana rasa kalimat Nabi, lugas, singkat, padat, mudah dipahami, kuat sekali. Wa idza sta'anta fasta'in billah wa 'alam. Ketahuilah nak, annal ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Kalau seluruh umat yang ada ini ngumpul jadi satu sepakat untuk memberimu manfaat, untuk membantumu, mereka tidak akan bisa pernah bisa membantumu kecuali kalau itu jadi takdirmu. Sebaliknya, wa in ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Tapi kalau mereka sepakat untuk mencelakaimu, seluruh manusia sepakat untuk mencelakaimu, itu tidak akan pernah terjadi kecuali memang ada takdirmu celaka di sana. Antum bayangin, Pak, anak SD ngomongnya begitu tuh kira-kira gimana SD-nya itu? Sekolahnya itu, Pak, ya. SD, Pak. Lihat bahasanya. Enggak aneh kalau lahirnya ilmuwan besar Abdullah bin Abbas, masih muda diangkat sebagai staf ahli negara zaman Khalifah Umar. Itu bisa bayangkan itu. Karena kayak begini kualitasnya bapak yang mendidiknya kayak gitu. Itu belum nanti Abdullah bin Abbas didik oleh bapaknya sendiri Abbas. Dalam riwayat lain ada tambahan. Kata Nabi wa'alam anna an-nasr ma'as sabr wa anna al-faraj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa kemenangan itu datang bersama kesabaran. Bahwa solusi itu hadir bersama kesulitan, masalah. Dan sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Ta'arraf ilallahi firroho ya'rifka fisiddah. Kenalilah Allah, nak. Saat kamu dalam keadaan lapang, lagi senang, lagi banyak duit, lagi sehat, kenali Allah. Saat lapang, nanti Allah mengenalimu saat kamu sempit. Ya, konsep-konsep hidup, bukan? Itu mahal, Pak. Sekarang itu yang punya konsep hidup kayak gitu siapa coba? Itu orang umur berapa? Ini pelajaran SD. Dan itu kesempatan dibonceng tadi nganter. Kalau kita sekarang nganter sekolah kan dibonceng ini. Ya. Insyaallah. Gitu. Jadi mengabaikan itu kata Ibnu Qayyim ini masalahnya. Mengabaikan anaknya, sibuk dengan dunianya sendiri. Ihmal, mengabaikan. Kemudian tarkut ta'dib. Dia meninggalkan at-ta'dib. Tadi saya sudah katakan, ta'dib itu Bapak-bapak, ta'dib itu dalam bahasa Arab artinya membuat orang menjadi beradab. Itu ta'dib. Ada dua jenis. Nanti ada poin tentang namanya ta'lim dan ta'dib. Kalau ta'lim itu ngajarin ilmu, ini belajar ilmu kita, ta'lim. Tapi kalau ta'dib itu membuat anak menjadi beradab. Dan ini istilah halus para ahli pendidikan Islam. tentang hukuman. Jadi hukuman itu include di dalam kata takdim. Hukuman. Nah, cuma masalahnya gitu. Masalahnya kita ini kalau belum pernah belajar tentang fikih hukuman dalam pendidikan. Oh, itu bahaya, Pak. Kemarin saya sampaikan di tema ibu-ibu. Orang menghukum itu seperti dokter. Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani mengatakan dalam buku beliau Al-Hadir Nabawi Fitarbiyatil Aulad, pendidik itu seperti dokter. Dan dia harus tahu penyakit pasiennya, baru dia tahu obat apa yang diberikan dengan kadar seberapa, dosisnya seberapa. Itu, Pak. Kalau salah dosis, bahaya. Kurang dosis tidak menyembuhkan, kelebihan dosis bahaya. Persis sama, hukuman tuh kayak gitu. Anda tidak kasih obat, enggak sembuh. Anda kasih obat, dosisnya kurang, enggak sembuh juga. Anda kasih obat, dosis berlebihan, mati tuh anak. Jadi memang perlu ilmu yang luar biasa. Jadi anak tuh perlu ilmu. Nah, tinggal pertanyaannya apakah pernah mencak tahu ilmunya kayak apa? Takdib itu membuat anak menjadi kembali beradab. Karena anak berbuat kesalahan, kemudian keluar dari adab Islamnya, kemudian dikembalikan dengan berbagai macam cara. Itu kan harus ketahui. Seperti apa caranya, ilmunya. Nah, itu kalau ditinggalkan, tarkut takdib. Ibn Qayyim kalau itu ditinggalkan, maka anak jadi rusak. Nah, ini makanya gitu, Pak. Makanya gitu saya ingatkan. Ini saya tahu, kadang-kadang sebagian ayah yang sibuk sekali, begitu sibuk sekali, itu satu di antara dua pilihan kadang-kadang. Ini dua-duanya salah lagi. Yang satu karena sibuk sampai rumah lelah, fisik lelah, pengen istirahat. Anaknya berulah, sudah ngamuk bapaknya. Nggak ngukur ilmu pendidikannya emang nggak cukup. Yang kedua atau gitu, karena saya sudah jarang ketemu anak, udah terserah lah Pak, kasihan, misalnya udah jarang ketemu, masa marah-marah. Dua-duanya salah, Pak. Dua-duanya salah. Itu namanya meninggalkan takdib. Jadi ayah tuh memang harus terus memantau pergerakan anak-anaknya. Bisa dibayangkan, kalau anak Anda satu, maka satu yang Anda pantau. Anaknya 4 yang dipantau ya. Anaknya 9 yang dipantau. Satu-satu, setiap anak beda lagi. Itu indah berwarnanya kalau punya anak banyak, Pak. Ya, iya, kalau punya anak banyak itu Masya Allah. Kemarin juga sudah saya bilang ke ibu, Pak. Jadi sudah saya sampaikan nanti klop di rumah ya. Saya sudah bilang kemarin, karena waktu saya bilang, saya cerita tentang Umar bin Abdul Aziz itu punya anak 17. Ibu-ibunya pada rame di ruangan. Terus saya bilang, ya emang begitu. Mana ada orang soleh anaknya sedikit. Orang soleh anaknya kok sedikit. Loh kan gini, Pak. Kalau di keluarga bapak-bapak yang baik-baik ini, anak cuma satu dan soleh. Kenapa enggak anak Anda 9 soleh semua? Kan luar biasa negeri ini baiknya. Itu maksudnya. Ya. Kemarin sudah saya bilang, dan ibu-ibu insya Allah sudah siap buka pabrik lagi, Pak. Insya Allah antum silakan. Ya, kalau sudah tahu ilmunya nanti antum bedakan. Didik anak pakai ilmu dengan didik anak asal jalan. Ya, anggaplah umpamanya gitu. Yuk kita sudah belajar ilmunya, kita mulai sejak awal dengan ilmu, ya kan, didik anaknya. Baik, Bapak-Bapak rahmati Allah. Itu ihmal ta'dib. Jadi harus tahu dulu ilmunya. Ilmu mendidik, ilmu menghukum, segala macam itu ada ilmunya. Apalagi kalau kemudian hari ini kita dicekoki oleh konsep pendidikan yang mengatakan bahwa hukuman dalam pendidikan tidak ada. Bagaimana tidak ada? Bagaimana tidak ada? Rasul kita yang ngajari. Kalau bicara Rasul tuh, Bapak-Bapak, anggaplah kita enggak usah berdebat tentang konsep pendidikan. Gampang. Pendidikan itu masalah hasil. Simpel, gini gampangnya. Mana hasil pendidikan hari ini? Saya tunjukkan mana hasil pendidikan Rasulullah. Kan, pendidikan itu masalah hasil gitu. Bukan sekedar debat teori tentang pendidikan. Bicara hasil, orientasinya hasil. Sederhana sekali. Ini enggak usah ngomong iman deh, enggak usah ngomong iman ya kan. Anggap gak usah bicara iman. Yuk kita bicara tentang masalah apa debat ilmiah. Lihat hasil. Karenanya gak usah khawatir. Dalam Islam itu ada panduan, poin per poinnya. Ada panduannya. Maka jangan tinggalkan takdib. Dan sekaligus membuat anak beradab. Anda harus bisa bedakan. Kenapa ulama pendidikan Islam itu lebih memilih kalimatnya takdib. Bukan hukuman, tapi takdib. Takdib itu membuat anak beradab. Bukan ukubah. Ukubah itu hukuman. Ini memperjelas bahwa kalau Anda ingin menghukum anak, Anda harus jelas-jelas punya target ingin membuat anak beradab. Dan itu suka tipis bedanya, Pak, dengan orang tua ingin memuaskan kejengkelan hatinya. Itu suka tipis bedanya. Saking marahnya, ya kan? Begitu marah anaknya dihukum, padahal hatinya enggak clear itu. Makanya harus dimulai dari niat takdib. Nanti kita bicara lebih panjang tentang tema ini. Dan kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa membantu syahwat. Yang ketiga itu, bantu syahwat. Tadi saya bilang, bantu syahwat. Keinginan cuma, makanya selalu fasilitas itu sering jadi masalah. Di dunia pendidikan, Pak. Fasilitas sendiri. Makanya kalau para ayah yang dianugerahi Allah fasilitas, hati-hati, Pak. Banyak anak tidak jadi, faktornya karena fasilitas. Sampai ini para ahli ilmu dalam Islam itu mengatakan kalau namanya pelajar, masih belajar, itu mestinya dia hidup dalam keadaan sederhana. Mesti dalam sederhana. Kalau masih belajar. Itu ahli ilmu sampaikan begitu. Nah, kalau kita cuma mengulur dia dengan diumbar kita dengan semua fasilitas lebih. Ini juga bukan berarti nyiksa anak, bukan, Pak, bukan. Tapi Anda perlu tahu. Makanya kalau syahwat, dan itu ada pembahasan tentang usia rusda itu dalam Islam, ya kan? Kapan seorang anak berhak memegang fasilitas apa? Dalam Islam ada ilmunya. Kalau cuma diumbar tadi itu, yang terjadi dia terbantut syahwatnya. Makanya begini, Pak, Bapak-bapak. Tolong diamati betul. Karena ini, kalau anak Anda ingin membeli barang, tapi yang dibicarakan merek, maka Anda harus cuti kerja. Harus cuti kerja, Pak. Karena sudah gawat itu masalahnya. Tapi kalau menurut Anda enggak gawat, berarti Anda harus belajar ulang, sekolah ulang. Anak, kalau sudah bicara merek, urusannya merek, Pak. Mau beli sepatu, satu futsal, pokoknya. Atau mau beli apa anak-anak? Yang dibicarakan merek, Pak. Baju. Itu merek ini, merek ini, merek ini. Kenapa? Pembicaraan tentang merek itu sebenarnya adalah kesimpulan akhir dari masalah panjang tentang kesalahan dalam memahami harta. Itu kalau dibiarkan, kalau Anda anggap itu bukan sebuah bahaya, Anda akan menyesal seperti kalimat Ibnu Qayyim kemudian hari. Dan itu ilmunya ada dalam Islam, ilmu rusda. Bagaimana mencoba memahami kematangan akal anak dengan tolok ukur harta. Itu dalam surat An-Nisa ayat 5 dan ayat 6. Nah, jadi para ayah, karena kan itu fasilitas itu. Dan di ruangan ini saya pernah menyampaikan tentang gadget itu, bapaknya. Kan suka kita tidak jujur. Para kita ini suka enggak jujur pada Allah. Umpamanya anak kita kasih gadget, kan saya pernah bilang, saya kasih gadget. Itu kita kasih apa alasan kita kasih handphone? Oh, alasannya supaya saya mudah berkomunikasi dengan anak saya. Oh, komunikasi, ya. Kalau komunikasi itu telepon, SMS, gitu. Bisa internet lah, apalah WA atau apa gitu. Oke. Okay. Kalau handphone berapa harganya yang bisa begitu, Pak? Kita enggak jujur sama Allah. Handphone yang bisa begitu berapa harganya? yang sudah bisa semua itu tadi berapa harganya kira-kira? Enggak perlu mahal. Enggak perlu mahal. Tapi begitu bicara sama anak, anaknya bilang, jangan itu dong ya, itu ada yang ini, itu mereknya ini. Oke. Itu para ayah, kalau itu tidak dianggap sebuah masalah. Tadi makanya saya bilang, kalau anak Anda bicara barang, sudah bicara merek, mendingan ada cuti kerja dulu. Cuti kerja, minta cuti. Jadi cuti itu mbok ya, jangan cuma jalan-jalan dok gitu loh. Ini jauh lebih penting loh, anak loh ini. Jalan-jalan itu penting juga. Cuma ini anak loh. Subhanallah. Cutilah kerja. Berhenti di rumah duduk. Ini ada yang harus saya benahi. Kenapa? Anak kita ngomongnya merek. Kebetulan. Kalau antum masih pada bingung tentang merek, nanti kapan-kapan saya bicara lebih detail lagi. Karena ini pentingnya di ayah. Karena urusan harta itu urusan laki-laki, Pak. Bukan urusan perempuan. Saya rapat dengan tim saya, teman-teman. Mau bicara tentang uang dalam jumlah yang besar. Dan saya bilang, boleh saya rapat, tapi saya tidak mau ada perempuan di ruangan ini. Teman-teman kaget, kenapa Ustaz? Sudah, ini urusan laki-laki. Urusan harta itu urusan laki-laki. Kalau ibu-ibu ngomongin masalah uang yang kurang dalam jumlah sebesar ini, itu cuma rame, solusinya enggak ada. Karena bukan salah perempuan juga, Pak. Karena itu bukan bidang mereka. Allah letakkan harta itu bidangnya laki-laki. Nanti kita bicara dalam Quran. Dan betul, Pak. Saya rapat dengan teman-teman. Cuma beberapa orang laki-laki. Beberapa orang. Enggak ada rapat serius. Enggak ada, Pak. Hahaha. Ketawa sini ngambil ngetes, ambil makan kue. Selesai urusannya. Selesai urusannya. Udah gampang itu begini. Sudah cukup udah. Rapat sejam gitu ya. Ngomongin solusinya cuma beberapa menit, sisanya ngobrol yang lain. Itu laki-laki, Pak. Karena memang itu fitrahnya di sana sehingga mudah menyelesaikan masalah. Kalau orang berjalan di atas fitrahnya itu mudah. Nah, perempuan punya fitrah yang lain. Baik. Jadi kembali bahwa Ibnu Qayyim mengatakan hati-hati memfasilitasi syahwat. Syahwat anak-anak. Ya, semua karenanya gitu, Pak. Syahwat itu dia harus seperti kuda. Tahu kuda? Kuda itu dikasih tali kekang, Pak. Dan kuda harus paham kalau ditarik dia berhenti, ditarik ke sini dia belok ke sini. Tarik ke kiri, dia belok ke kiri. Dilepas, dia lari. Itu tali kekang ini dia harus mengerti. Syahwat itu harus ditali kekang. Kasih tali kekang. Begitulah di syahwat. Syahwat kita begitu. Di anak-anak kita juga begitu. Bukan terserah. Wah, terserah. Bukan begitu. Ini masalah membantu syahwat. Baik. Ini bicara judul, Pak. Kita baru bicara judul. Dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kalau Anda lihat kerusakan pada anak-anak, maka ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Kebanyakan penyebab utamanya itu adalah dari para ayah. Nah, ini yang mau saya bicarakan hari ini. Kita menduga bahwa lu para ayah ini kan jarang-jarang ketemu. Gitu? Jarang-jarang ketemu, yang ketemu setiap hari kan ibunya. Itu kalau ibunya di rumah. Kalau ibunya ikut kabur juga sama kayak bapaknya, ya enggak tahu saya. Kalau ayahnya sibuk di luar, jarang ketemu anaknya, terus kemudian begitu anak bermasalah tiba-tiba Ibnu Qayyim menyalahkan bapaknya. Loh, gimana ceritanya? Saya jarang ketemu anak saya. Ini anak didikan siapa? Ini sekolahannya, ibunya, ya kan? Saya jarang ketemu. Ibnu Qayyim bilang, "Kamu wahai ayah, sebenarnya nanti untuk urusan kebaikan itu juga sama, ayah. Bahwa kebaikan itu sumber utamanya di ayah. Ya, sama, ini posisinya sama antara kebaikan dan keburukan. Nah, ketika bicara tadi, keburukan tadi, saya sering sampaikan, saya ilustrasikan gini, saya bahwa ayah itu memang jarang-jarang ketemu anak. Ayah itu mungkin juga jarang-jarang bicara sama anak. Tapi ayah itu ngantongin bom, Pak. Ngantongin bom, itu sudah fitrahnya anak. Kalau bom itu bom kebaikan dibawa pulang, diledakkan juger gitu oleh ayah, bom itu semua keburukan mati seketika. Kalau bom kebaikan yang dibawa. Tapi kalau bom keburukan yang dibawa, diledakkan juger, semua kebaikan mati. Itu ayah tuh. Makanya ayah suka enggak ngerasa, kok saya disalahin? Iya. Karena cuma sekali itu langsung selesai. Nah, saya kasih ilustrasi yang suka saya sampaikan. Seorang anak diajari pulang dari sekolah, seharian sekolah sama ibunya, juga dijagain, diajarin, nak, makan, minum pakai tangan kanan. Karena nabimu bersabda, makanlah dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, karena yang makan, minum tangan kiri itu setan. Kan begitu. Itu dijagain, diajarin, anak diajari ilmunya, terus begitu dia makan tangan kanan, kemudian begitu dia lupa diingatkan lagi, tangan kanan, ayo tangan kanan, gak lama main lupa lagi, diingetin lagi sepanjang hari. Begitu bapaknya pulang sudah malam, bayangkan tuh, itu pemandangan cuma beberapa detik, 12 jam seharian tuh, Pak, rontok hanya oleh pemandangan sekian detik bapaknya minum tangan kiri. Wassalam. Itu bapaknya sih biasa aja, nggak merasa masalah, ya kan, biasa aja, memang sudah biasanya begini. Itulah masalah. Di semua keburukan begitu, di semua kebaikan gitu. Umpamanya, saya kasih contoh, ya contoh kebaikan. Ini hebatnya bapak. Kan suara ayah sama suara ibu kan beda ya. Beda loh, bapak suaranya besar ya kan, cenderung besar, ibu suaranya merdu kecil. Itulah gampangnya. Itu di letaknya di hati anak juga beda, Pak. Beda letaknya. Itu sudah subuh, sudah azan, Pak. Ibunya sudah bangunin dari mulai nada paling rendah, Pak. Sampai nadanya nada paling tinggi ya kan, sampai nadanya nada kacau ya kan. Sudah enggak karu-karuan ibunya. Sudah capek ibunya ngomong sama, "Ya, enggak bangun-bangun tuh anak, dari tadi aku bangunin." Bapaknya cuma buka pintu krek. Bangun, bangun, bangun. Bangun tuh anak. Apapun lah terjemahan kenapa anak kok bisa begitu. Kata dia, ayah tuh Masya Allah. Ayah luar biasa. Jadi makanya jangan diserahkan ke istri semua. Ini tuh banyak hal yang memang Allah bagi laki perempuan itu tugasnya. Hal yang memang wilayah perempuan, bapak-bapak juga gak bisa menangani dengan maksimal, juga sulit. Sebagaimana itulah maka anak-anak yang tugas para ayah juga tidak bisa dilimpahkan pada ibu-ibu. Baik, para ayah, saya ingin sampaikan dari hal yang paling mendasar, saya ingin ulangi kembali karena ini pondasi dasar. Baru nanti kita bicara yang lain. Ini pondasi dasar yang harus didudukkan lagi. Dan saya sering ingatkan bolak-balik karena kalau ini belum jalan maka belum jalan berikutnya nanti. Ini pondasi sangat dasar. An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Ar-rijal, laki-laki, adalah qawwam bagi perempuan. Dikarenakan Allah memberikan kelebihan sebagian di atas sebagian yang lain. Artinya Allah memberikan kelebihan, keutamaan laki-laki di atas perempuan. Dan dikarenakan laki-laki menafkahkan sebagian hartanya. Oke, simple, tapi mari kita lihat kedalamannya dan mari kita bercermin masing-masing. Inilah pondasi yang sangat mendasar di dunia keluarga dalam Islam. Nanti antum buka, ayatnya masih panjang, An-Nisa 34. An-Nisa 35, itu 34-nya. An-Nisa 35, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian takut retak rumah tangga, maka utuslah hakim dari pihak laki dan pihak perempuan. Tentu lihat 34 bicara konsep, 35 bicara keretakan rumah tangga. Apa yang dimau oleh ayat? ayat saya akan ingin mengatakan kalau kalau ayat 34 tidak jalan, ayat 35 terjadi. Oke. Yang tema ibu-ibu sudah saya bahas kemarin karena sepotongnya ibu-ibu. Karena setelah kata tadi wa bima anfaqu min amwalihim fassalihat qanitat hafizat lil ghaib sudah selesai kemarin. Itu ibu-ibu. Nanti ngobrol di rumah. Tapi yang bagian depan itu, Pak, sebelum ibu-ibu itu ada laki-laki ternyata. Allah tidak membahas duluan ibu-ibu, bahas laki-laki dulu. Maka kalimatnya ar-rijal. Enggak ada kata-kata apapun sebelum yang lainnya. Tidak ada huruf apapun sebelum kata ar-rijal. Menyatakan bahwa rumah tangga itu semua berawal dari laki-laki, tidak ada yang lain. Maka kalau para ayah ini selesai poin ini, maka selesai, Pak. Memudahkan semua, memudahkan Anda bersama istri, mudahkan istri bersama Anda, mudahkan Anda dan istri bersama anak-anak. Asal ini beres. Terus satu lagi, teman-teman. Ar-rijal itu laki-laki. Di dalam kata rijal ada rujulah. Rujulah itu jantan. Beda apa tidak laki-laki sama jantan? Laki sama jantan itu beda, Pak. Karena ada laki-laki yang tidak jantan. Makanya beda. Gitu? Hebatnya dalam bahasa Arab, dan itu pilihan bahasa Quran, kata laki-laki dalam bahasa Arab itu ar-rijal. Mufradnya rajul. Di dalam rajul, kata rajul atau rijal itu mengandung dua kata sekaligus, dua makna sekaligus. Yang satu ya laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Yang kedua adalah kejantanan. Rujulah itu jantan. Nah, bapak-bapak perlu tahu, perlu membuka, nanti buka-buka dalam Quran. Kalau ketemu kata rijal, kata rojul, kata rojulan, artinya laki-laki, Anda harus duduk sebentar untuk tadaburi ayat itu. Untuk melihat apa maunya Allah tentang laki-laki. Maka saya kasih contoh, Pak. Ini contoh ini. Ini contoh yang sangat kelihatan gamblang dan juga pernah saya sampaikan, maka saya ulang lagi. Karena ini pondasi sangat dasar. Surat An-Nur ayat 36 dan 37. An-Nur 36 dan 37, di ayat 36 Allah berfirman tentang masjid, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashar. Ayat 37 Allah mulai rijal, laki-laki lagi. Apa maunya Allah? Rijal. Kalau ayat 36 maunya Allah masjid itu tempatnya laki-laki. Laki-laki yang enggak ke masjid itu laki-laki yang enggak jantan. Cuma punya kelaminnya laki-laki tapi tidak jantan. Kenapa? Itu kalau belum dijaga, Pak, belum. Anak-anak susah didiknya. Anda kan, kita kan ingin toh didik anak gampang, mudah. Mudah, Pak, dengan izin Allah mudah. Anda akan terus mengeluh tentang itu. Tentang pasangan, tentang anak-anak, bahkan tentang yang lain di rumah kita. Jadilah laki-laki yang sejati. Jadi laki-laki yang jantan, laki-laki sejati itu yang bisa menjaga sholat lima waktunya di masjid Allah. Fi buyutin adzinallah. Bahkan lebih dari itu, ujung ayat 36 itu, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal ashal. Bahkan laki-laki itu bertasbih pagi sore hari di masjid. Oh, belum berhenti, belum. Ayat 37 Allah kasih lagi. Laki-laki itu kayak apa? Yang jantan tuh. La tulhihim tijarah wa la bai'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubul absar. Laki-laki sejati yang layak menjadi ar-rijal qawamun itu, laki-laki yang jantan itu adalah ketika dia tidak dilalaikan oleh perdagangan jual beli bisnisnya itu dari zikir pada Allah, mendirikan sholat, bayar zakat, dan dia takut hari akhir. Itu baru laki-laki. Tapi kalau gara-gara urusan bisnis zikirnya melempem, sholatnya terlambat, Anda baru laki-laki, kelaminnya saja tapi belum jantan sebagai laki-laki. Bicara keluarga, Allah tadi saya bilang, Allah memulai urusan keluarga, tidak memulai dengan huruf apapun, tidak dengan kata apapun, hanya ada satu kata, ar-rijal. Jadilah laki-laki betulan. Baru rumah tangga berikutnya beres. Itu. Ar-rijalu, makanya waktu ayat 37 tentang bicara tentang bisnis, perdagangan, muncul pertanyaan. Kenapa tiba-tiba Allah mengatakan laki-laki yang tidak dibuat lalai oleh bisnis dan perdagangannya? Karena laki-laki bisa lalai oleh yang lainnya. Ya, ini bukti nyata bahwa yang namanya bisnis, dagang, itu fitrah laki-laki, Pak. Nyari duit itu fitrah laki-laki. Ya, dan itu kenapa nanti di ayat An-Nisa 34 tadi itu, yang tentang keluarga itu, tugas laki-laki itu, kewajiban laki-laki itu yang mulia itu salah satunya adalah menafkahkan sebagian hartanya pada keluarganya. Makanya saya pernah bilang begini, kalau Anda nanti punya anak perempuan terus cari mantu laki-laki, saya cuma nitip carikan laki-laki yang jantan. Kasihan anak putri Anda. Gitu? Kalau cuma laki-laki dong tapi nggak jantan, laki-laki yang jantan. Nah tadi dengan semua sifat nanti ada sifat yang lain. Lihat, saya bilang Anda jangan, gak menarik kalau menurut saya, gak menarik kalau ada calon mantu cuma ditanya kamu kerja di mana. Itu gak menarik. Kenapa gak menarik, Pak? Asal calon mantu Anda ini punya otak. Punya otak, Pak. Otak normal dikit aja. Laki-laki itu nyari duit, Pak. Itu paham, Pak. Laki-laki itu normal dikit aja, nyari duit ya. Karena itu fitrah laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki kok menggantungkan urusan nafkah rumah tangganya pada istrinya, itu gak normal laki-laki, Pak. Wallahi gak normal. Gak normal itu. Kita ubah ulang yuk cara berpikir. Ini keluarga loh, konsep dasar sekali. Kenapa kemudian Allah katakan laki-laki itu dekat sekali dengan dunia bisnis. Makanya muncul kata tadi, tijaroh, baik, bisnis, jual, beli, laki-laki. Coba ngumpul begini. Walaupun umpamanya ada yang tidak saling kenal. Kenalan pertama, assalamualaikum, Pak. Siapa namanya, Pak? Tinggal di mana? Wah, anak ini sama-sama di anak emas ya? Kelas berapa? Ya. Habis itu pertanyaannya apa? Pekerjaan. Kerja di mana, Pak? Itu laki-laki, Pak. Coba kalau ibu-ibu ketemuan, enggak begitu bunyinya, Pak. Antum tanya aja ke istri, enggak begitu bunyinya. Ya kan, begitu nanya nama, apa tempat tinggal, pertanyaan berikutnya bukan itu. Karena itu fitrahnya. Fitrah Allah ciptakan laki perempuan dengan fitrah berbeda itu. Ya, itu baik, dijaroh dan baik. Kembali ke An-Nisa 34 tadi. Rijal itu dimulai dengan kata rijal. Laki-laki harus laki-laki beneran dulu, Pak. Itu memulai rumah tangga yang benar kalau laki-lakinya punya rujulah, jantan. Baru bicara qawamun. Dan silahkan dibaca tafsirnya qawamun. Saya tidak bahas itu karena saya punya pembahasan panjang. Yang lain, qawamun itu ya singkat kata dia adalah qawamah dan qawamah itu laki-laki harus selesai di urusan qawamah ini sebelum ilmu yang lain. Qawamah itu bisa berarti pemimpin, bisa berarti pendidik, bisa berarti pembimbing, bisa berarti hakim yang meluruskan, bisa berarti yang berhak mengevaluasi, bisa berarti dialah penopang kehidupan. Jadi kata qawamah sendiri maknanya banyak, Pak. Tugas laki-laki terkumpul di satu kata itu, Dok. Itu hebatnya bahasa Quran. Nah, disitulah maka harus dipelajari. Silahkan dipelajari dalam ilmu tafsir, buka-buka buku tafsirnya, kemudian pelajari qawamah itu apa, itu tugas kita laki-laki. Tugas kita laki-laki, ngumpul di situ tugas laki-laki. Kata, satu kata dimudahkan Allah, qawamah, qawamun, tugas laki-laki. Dan Allah sampaikan, mengapa laki-laki? Jadi, yang nunjuk Anda sebagai pemimpin, pembimbing, guru, segala macam di rumah, itu yang nunjuk bukan siapa-siapa, Allah langsung yang nunjuk, Pak. Itu Allah langsung yang nunjuk. Andalah qawamahnya. Kalau Allah yang nunjuk tuh, jangan coba-coba dilepas. Jangan coba-coba diberikan ke orang lain. Ini Allah langsung yang nunjuk. Jangan diserahkan ke yang lain. Saya kasih contoh. Umpamanya tema qawamah. Qawamah itu kan salah satu maknanya adalah dia adalah murabbi. Guru, pendidik, pembimbing di rumah tangganya. Kalau namanya guru, ya mestinya guru itu kan ilmunya lebih banyak daripada muridnya, kan mestinya begitu, no, ya kan? Namanya guru, Pak. Masa jadi guru? Guru SD anak emas atau sanawiyah anak emas, ya kan? Ya mesti gurunya lebih tahu duluan ilmunya daripada muridnya, dia yang mau ngajar. Bagaimana laki-laki bisa jadi qawam, bisa jadi murabbi kalau dia tidak punya ilmu lebih banyak dari istri dan anak-anaknya? Itu sendiri PR. Saya sering wanti-wanti hati-hati dengan putri Anda yang ketika nanti Anda mau nikahkan dengan laki-laki, terus putri Anda dengan sangat berani mengatakan, walau calonku ini ya, ilmu agamanya belum seberapa, tapi ayah gak usah khawatir. Kan aku dulu ayah sekolahkan dari sejak awal di anak emas. Aku bisa bimbing suamiku. Jangan enggak. Saya bilang jangan dikasih. Beneran, Pak. Memang betul putri Anda ilmunya luar biasa. Tapi Anda harus tahu, yang akan dihadapi oleh putri Anda adalah suaminya. Dan suami itu secara fitrah Allah tunjuk sebagai pemimpin dan atasannya. Ngomong sama atasan itu enggak gampang, Pak. Betul apa enggak? Enggak gampang. Apalagi atasannya diktator. Hah, ngomong apa sih kamu? Sengsara anak Anda, betulan. Saya ingatkan tuh, Pak. Kenapa? Karena yang jadi guru itu mestinya memang laki-laki. Khalifah Umar bin Khattab nulis surat ke Kufah. Alimu nisa'akum suratan nur. Ajari anak-anak perempuan, ajari istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian surat An-Nur. Ajari para perempuan surat An-Nur. Lah kalau itu perintahnya ke kaum laki-laki, berarti kan para suami harus ngerti, no, itu isinya, ya kan? Isi surat An-Nur. Harus ngerti isi surat An-Nur. Lah kalau enggak ngerti itu siapa yang mau ngajari? Suaminya aja belum pernah lihat modelnya surat An-Nur kayak apa umpamanya, terus gimana mau ngajari surat An-Nur? Dulu khalifah enak banget, cuma perintah gitu. Ajari wanita-wanita kalian surat An-Nur. Punya perintah itu instruksi presiden tuh, Pak. Instruksi khalifah itu, ya kan? Bayangkan pemimpin tuh kalau Islam gitu tuh. Sampai ajari surat An-Nur. Kenapa? An-Nur tuh Masya Allah. Dan mestinya dipelajari. Terutama oleh para ibu. Jadi itu qawam, Pak. Nah, qawam itu Allah berikan karena laki-laki punya dua hal. Yang satu karena Allah berikan kelebihan. Bima faddalallah ba'dahum ala ba'd. Karena Allah berikan kelebihan. Dan yang kedua adalah dikarenakan laki-laki menafkahkan sebagian hartanya. Saya uraikan sedikit saja. Bahwa karena laki-laki punya kelebihan, Pak. Saya cuma ingin supaya para bapak mempertegas, ngasih garis bawah yang tebel, apa sih kelebihan Anda di keluarga ini. Sampai istri anak-anak merasakan betul kelebihan. Apa sih fungsi kelebihan itu? Kita ini, Pak, akan kagum pada orang yang punya kelebihan, bukan? Iya. Punya kelebihan. Apapun itu. Bahkan kita bisa mengaku, itu yang mahal. Nah, kelebihan itulah yang mahal. Karena dengan kelebihan itulah maka orang rumah akan kagum pada Anda. Kalau kagum pada Anda, Pak, Masya Allah, didik anak gampangnya minta ampun. Asal kagum. Dan kalau anaknya aja gak kagum sama bapaknya, ya kan? Ruwet, Pak. Beneran ruwet. Karena kalau kagum tuh gini, Pak. Lihat. Nabi menghukum sahabat. Dihukum sahabat, Pak. Ada yang dimarahi, ada yang ditegur dengan keras, ada yang muka Nabi merah gara-gara marah, ada yang Nabi berpaling wajahnya gak mau ngelihat, ngucap salam Nabi gak mau jawab salam, ada yang dicewer sama Nabi, itu sahabat, Pak. Pendidikan Nabi itu begitu. Tapi pertanyaannya satu, apa ada di antara mereka yang dihukum Nabi kayak begitu terus benci sama Nabi? Bahkan ada yang dipukul Nabi pakai tongkat, dipukul pak perutnya. Beneran. Apa ada mereka yang benci Nabi? Jawabannya enggak ada. Kenapa? Karena yang menghukum adalah orang yang dikagumi. Itu kalau dibawa ke rumah, top pak. Jadilah pribadi ayah yang mengagumkan. Nah mengagumkan itu tidak bisa direkayasa. Ayo dong kagum sama saya dong. Enggak bisa gitu. Mana ada orang maksain kagum dong. Masa kamu enggak kagum sama bapakmu? Kagum itu enggak bisa direkayasa. Itu. Ada satu keluarga yang seorang ibu curhat sama saya. Minta solusi tentang anaknya. Dia cuma ingin menganalisa anak saya ini apa yang terjadi Ustaz ya. Anaknya SD. Tapi seneng banget dia nyoba barang-barang bapaknya. Laki-laki juga. Laki-laki anaknya. Ntar dia pakai dasi bapaknya dia ngaca gitu. Ntar pakai jas bapaknya. Kegedean jasnya dia pakai ngaca. Ntar pakai celana bapaknya. Celana bapaknya tentu kegedean. Ntar pakai apa. Ntar... Terus nanya ke saya. Ini apa Ustaz ya? Saya gak ngerti ini apa anak ini. Saya ditanyakan juga lebih gak ngerti. Wong saya gak tahu keadaan rumahnya. Tapi saya tebak. Boleh saya tebak ya Bu ya? Silahkan saya tebak gini. Karena saya juga akan gak kenal suaminya. Apa suami ibu orang yang sangat memperhatikan penampilan? Iya Ustaz. Apa suami ibu orang yang sangat memperhatikan fisiknya? Seorang olahragawan atau? Benar Ustaz. Ah selesai. Ternyata benar tebakan saya. Loh apa Ustaz? Begini. Karena itulah kelebihan suami Anda. Anak-anak tuh ngelihat ayahku yang badannya bagus, ya kan, fisiknya keren, oke, olahragawan, olahraganya rajin, penampilannya selalu wangi, aromanya selalu penampilannya rapi, indah, apa. Ketika itu dianggap kelebihan, ditiru sama anak-anak, bahkan Anda tidak tahu bagaimana bisa tertanam di anak-anak padahal nggak pernah disuruh bapaknya untuk kagum sama dia. Paham, Pak? Nah, terus sayangnya ibu itu bercerita masalah anaknya, tapi dia punya masalah gini. Ah, kalau itu gampang sudah. Karena bapak ini dikagumi dari sisi fisiknya, tinggal satu lagi. Ayah ini harus dikagumi dari sisi akhlaknya, ibadahnya. Maka saya minta, Bu, apakah suami ibu rajin sholat subuh di masjid? Masjid dekat rumah. Nah, itu masalahnya. Nah, itu berarti masalahnya, saya bilang. Saya bilang, ajak anak ibu ke masjid. Yang ajak suaminya, bapaknya. Bangunkan pelan-pelan sama ayahnya, dituntun yang baik-baik. Jalan pagi yang indah di waktu yang segar subuh itu, jalan ke masjid bersama. Alangkah indahnya, jaga itu. Nanti ketemu saya lagi 2 minggu, saya bilang laporkan. Apakah ada perbaikan dari masalah yang Anda sebutkan? Anda tahu Pak, padahal masalahnya memang gak ada hubungan sama sholat. Gak ada. Masalahnya itu bukan masalah sholat, gak sholat, bukan. Masalahnya urusan perilaku anak. Lihat Pak, bagaimana kita sering tidak sadar. Solusi sholat apa urusannya sama solusi masjid apa urusannya gitu Pak. Anda tahu, ibu itu ketemu saya lagi Pak. Masalahnya selesai. Iya Pak, ternyata selesai masalah itulah. Padahal belum dikasih treatment tentang kasusnya. Itu hanya ada di Islam Pak, solusi begitu itu. Karena kalau di solusi lain, masalahnya A, solusinya harus A. Yang diselesaikan yang A ini. Masalahnya di B, yang diselesaikan harus di B. Tapi kalau di Islam, masalah di A akan dianalisa. Oh, dari Z berarti masuknya. Gitu Pak. Diselesaikan di Z, A selesai. Tadi Ustaz Fauzi kan cerita. Generasi ini kayak pohon Pak. Kazar'in akhraja syat'ahu. Pohon itu Pak. Kadang-kadang orang cuma ngelihat masalah buahnya. Kok buahnya begini ya? Gak sesuai harapan buahnya. Itu petani tahu. Masalah itu bukan di buah Pak ternyata. Betul kan? Masalah itu bisa di batangnya. Bisa di apa? Ulat yang makan daun dan rantingnya. Bisa di masalah paling bawah yang gak kelihatan itu di akarnya. Coba tuh lihat. Selesaikan masalahnya. Selesai urusan buahnya gitu. Jangan cuma fokus di buahnya. Wah ini anak ini Pak tukang bohong. Yeah. Itu kan kasus. Lihat Islam menyelesaikannya enggak mesti, enggak harus masalah fokus di bohongnya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang. Gitu ya para ayah. Nah para ayah, baik. Maka kelebihan. Kelebihan ayah itu mohon dipertegas Pak. Anda harus punya kelebihan. Dan Anda harus kontrol betul. Di rumah ini sebenarnya mereka kagum sama saya apa enggak? Anda harus lihat itu betul lah. Karena kalau itu ada, selesai. Anda mudah menanamkan kebaikan. Kalau ada masalah, Anda mudah menyelesaikannya. Kalau istri sudah bingung, ya anak kita melakukan pelanggaran, begini, begini, begini, aku sudah berkali-kali ngasih tahu, aku sudah berkali-kali menegur, aku sudah berkali-kali menasihati, berkali-kali bahkan menghukum, tapi enggak mempan. Oke? Anda sebagai ayah tinggal bilang, ah itu serahkan pada saya. Ini, kamu tidak salah milih suami. Serahkan pada saya. Begitu, Pak. Kenapa? Ayah tuh punya kunci yang ibu enggak punya. Apa itu? Tadi kepemimpinan, qawamah itu. Qawamah itu, Pak. Itu Anda harus suka, harus ambil alih. Harus ambil alih masalah di rumah, kenapa? Enggak selesai masalahnya. Udah, mama duduk aja. Duduk, duduk. Itu nangis lagi berantem. Duduk, urusan aku. Urusan aku itu. Itu, Pak. Kalau yang menyelesaikannya Anda, Anda menggabungkan dua hal. Satu, punya kelebihan dan dikagumi. Yang kedua, pemimpin. Dan pemimpin itu punya wibawa. Sudah, Pak. Mudah menyelesaikan masalah dengan izin Allah. Ya, makanya bilang tadi, itu sebenarnya mudah diselesaikan. Asal kita tahu kuncinya. Ini kunci penting sekali. Nah, penyebab yang kedua kenapa laki-laki jadi qawam adalah wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan laki-laki menafkahkan sebagian hartanya. Kata menafkahkan artinya menafkahkan dengan hartanya, dan kata sebagian itu bagi para ayah yang rizkinya lebih dari melebihi kebutuhan rumah tangganya. Tapi juga tolong jangan dilanggar ya. Kalau syariat itu tolong ditaati aja. Kelebihan syariat itu kadang-kadang ada sisi ada keberkahan yang kita enggak paham. Kalau syariat mengatakan sebagian, ya kan? Dan itu merupakan bagian dari syarat laki-laki jadi pemimpin yang baik dan kokoh di rumah. Maka kalau Anda jalankan, Anda jadi pemimpin yang baik dan kokoh di rumah. Kata sebagian itu. Maka kalau Anda termasuk tipe laki-laki yang diberikan Allah rezeki yang melimpah, melebihi kebutuhan rumah tangga, semestinya tidak semua ada di tangan istri. Tidak boleh, Pak. Tangan istri. Dan di situ nanti antum akan merasakan posisi qawamah naik begitu tingginya. Naik dia. Ini hikmahnya. Lihat salah satu hikmahnya. Selain naik tinggi, lihat hikmahnya, Pak. Hikmahnya, Anda akan ngobrol dengan istri, akan berbincang, diskusi dengan hangat, bahkan mungkin tidak sepakat, berdiskusi begitu indahnya tentang masalah uang. Apa contohnya? Lihat. Kan Anda yang punya uang. Dan istri enggak penting tahu berapa penghasilan suami, itu memang enggak penting tahu. Yang paling penting adalah dipenuhi kebutuhannya. Kalau tahu berapa enggak penting banget. Ayah berapa sih penghasilannya? Enggak penting. Yang paling penting, apa yang kurang di rumah ini, ajukan ke saya. Itu paling penting. Maka saya sering bilang gitu, Pak. Istri itu manajer keuangan. Jadi suruh ajukan aja budgetnya. Budget sebulan. Banyak-banyak budgetingnya per bulan. Buat budget per bulan. Suami sebagai direktur keuangan, analisa. Ya kan analisa keuangan. Enggak benar. Enggak benar nih. Ah, ini salah. Direktur keuangan itu. Anda ini enggak tahu. Ini apa ini? Apa ini? Ini apa nih? Saya enggak tahu ini. Istri jelaskan gini, gini, gini. Oh gitu. Emang enggak bisa. Kalau begini enggak bisa emang. Ya bisa sih ya, cuma begini, begini. Ya kalau gitu coba dulu deh. Lihat dialog, lihat dialog. Antum pernah lakukan itu. Lihat indahnya, Pak. Terasa betul kepemimpinan di rumah. Tapi kalau dari mana nih? ATM nih, mah. Semua gaji masuk di ATM. Ya akhirnya enggak ada dialog antum. Urusan ini enggak ada dialognya. Antum lihat bagaimana hebatnya syariat ini. Ini akan ada dialog. Sudah? Coba ditotal ulang. Gimana, Ma? Kalau saya total ulang ternyata sekian ini. Kata istrinya, bisa sih. Saya coba deh. Kita jalankan beberapa bulan, nanti saya laporkan. Coba beberapa bulan. Begitu berjalan beberapa bulan, istri laporan. Lapor, bos. Inflasi besar-besaran terjadi di negeri ini. Cabai keriting naik. Apa tuh? Bawang, kencur, jahe, masalah semua negeri ini. Saya sudah lakukan operasi pasar sama di mana-mana. Ibu manajer laporan. Kata bos, siap. Siap revisi anggaran. Bulan Dzulhijjah. Ayo kita buat anggarannya. Coba lihat apa ceritanya. Gini. Oke. Saya bilang saya masih bisa penuhi. Saya naikkan, naikkan. Banyak. Lihat indahnya teman-teman. Lihat rasa di mana, siapa pemimpin, siapa yang dipimpin. Bukan begitu? Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya. Kan? Bahwa tadi saya katakan, Pak. Urusan uang itu urusan laki-laki. Urusan laki-laki. Diserahkan kepada yang bukan ahlinya, apa-apa yang terjadi? Akan rusak. Itu kenapa Allah serahkan pada laki-laki urusan ini. Oke. Dua hal ini para ayah. Itu yang harus dimatangkan dulu. Poin kelebihan dan poin harta. Kemudian ini yang intinya adalah supaya ngangkat satu poin yang namanya qawamah itu tadi. Itu selesaikan itu dulu deh. Pahami itu dulu deh. Itu akan memudahkan kita dalam mendidik anak. Mudah sekali sudah. Jadi anak akan mudah sekali. Kenapa tadi qawamah melahirkan wibawa? Wibawa kalau merintah mudah didengar. Namanya orang wibawa. Melahirkan kekaguman. Kekaguman itu orang yang namanya kagum, Pak. Dia akan orang kagum tuh enggak usah disuruh aja. Ayo nak sholat enggak usah, Pak. Asal Anda wudu. Wudu-wudu, pakai pakaian siap, azan sudah terdengar. Kalau Anda dikagumi itu anak enggak usah antar perintah-perintah jalan, Pak. Anda jalan aja. Dia jalan aja. Karena dia kagum betul sama Anda. Lah kalau enggak kagum Anda perintah-perintah sampai berbusa mulut juga enggak jalan dia. Kadang dikagumi dia. Jadi lihat indahnya itu. Nafkah harta tadi. Nafkah harta memenuhi kebutuhan dan menegaskan sebagai pemimpin dan seterusnya. Pembahasan di situ. Baik. Nah, para ayah yang baik. Kalau sudah itu pondasi dasarnya, sudah itu dilakukan itu, maka Quran sendiri memotret banyak sekali laki-laki dipotret dalam Quran. Ya. Ada banyak laki-laki yang dipotret, ada laki-laki yang rusak, ada laki-laki yang baik. Sebagian dari mereka dipotret sebagai ayah. Sebagian dipotret juga sebagai suami. Saya cuma minta sama ayah, karena ini juga bukan pembahasan kita hari ini. Saya minta, ini kunci. Nanti kalau baca Quran, setiap ketemu kisah laki-laki, siapapun itu tolong berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Ini saya sampaikan ke ibu-ibu kemarin untuk perempuan juga. Coba berhenti sebentar. Kemudian, begitu Anda berhenti, Anda lihat. Saya bilang, ambil pulpen, ambil kertas, buka mushafnya tentang laki-laki, ambil hikmahnya, tulis. Jadikan pelajaran untuk laki-laki. Mudah sekali ini mudah sekali. Itu panduan, potret yang Allah sampaikan di Quran, kisah-kisah umat terdahulu. Itu enggak sembarang Allah pilihkan untuk kita, itu panduan untuk hidup kita. Ya, apalagi kalau temanya oh, saya lagi fokus di Pak urusan suami dan sebagai suami urusan saya sebagai ayah. Oke, cari sana. Cari sana. Ambil hikmahnya. Ya, dari mulai yang bujangan sampai yang jadi suami sampai yang jadi ayah itu ada di sana. Bahkan para nabi, Pak. Para nabi itu sayangnya tidak kita potret di posisi itu. Karena umpamanya gini, kalau kita sebut Nabi Nuh. Oke, bayangan kita adalah Nabi Nuh dengan umatnya tenggelam gara-gara banjir itu umatnya yang kafir apa segala macam. Itu tidak salah. Tapi Quran juga memotret Nuh sebagai ayah, Nuh sebagai suami. Dialog Nuh, kesedihan Nuh tentang anaknya. Ya, Pak. Antum renungi. Bicara Nabi Ibrahim, ini mau Idul Adha, Pak. Yang kita sering sampaikan kan, dan itu juga tidak salah, itu benar. Disampaikan adalah Nabi Nuh, Nabi yang bertauhid, menghancurkan patung, tidak mempan dibakar, dan seterusnya, yang membangun Ka'bah kan. Oke. Tapi lihat, Allah memotret Nabi Ibrahim juga sebagai ayah, juga sebagai suami. Dipotret. Bahkan Quran sendiri mengatakan millata abikum Ibrahim. Lihat ajaran ayah kalian Ibrahim. Ibrahim itu ayah, Pak. Quran bilang ayah. Nah, tema keayahan Ibrahim hampir enggak pernah kita angkat. Yang kita angkat Nabi Ibrahim bukan ayah. Oke? Itu perlu. Jadi tolong berhenti sejenak nanti. dianalisa betul. Ya. Karena itu potret yang Allah berikan pada kita. Saya kasih contoh deh, kalau gitu satu nanti antum bisa pelajari terus yang lainnya. Lihat Pak, ini suka sering terjadi kasusnya. Kisah Nabi Ibrahim tadi sebagai ayah. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah, beliau kan ketika meletakkan Ismail di lembah Mekah, Ibrahim alaihissalam itu beliau posisinya kan di Palestina, Pak. Kan antum tahu jarak Palestina Mekah berapa jauhnya. Zaman itu loh, enggak ada kendaraan, enggak ada alat komunikasi. Tapi yang hebat bagaimana ceritanya Ibrahim bisa melahirkan Ismail alaihissalam. Nabi yang top itu. Itu kan perlu dilihat, dibongkar itu kisahnya. Ibrahim gimana ceritanya bisa melahirkan Ismail itu gimana ceritanya? Atau bongkar Qur'annya. Saya kasih contoh beberapa poin tentang Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu karena dia ninggal anaknya, dan Ibrahim jauh kan, mungkin sebagian kita mungkin jauh dari anaknya, dia pergi jauh. Yang dilakukan Ibrahim adalah, Ibrahim itu doanya panjang banget, banyak banget, dan cerdas banget doanya Ibrahim, Pak. Jadi para ayah mohon yang banyak doanya, yang cerdas, yang lihat permintaan Ibrahim itu detail banget, Pak. Detail, bukan ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, itu enggak detail namanya. Lihat contoh detailnya, lihat contoh detailnya. Surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah Rabb kami, aku ini meletakkan keturunanku di lembah yang tidak ada pohon. Lihat, pintarnya doa Nabi Ibrahim itu. Ngeluh dulu sama Allah. Jadi tolong banyak-banyak ngeluh sama Allah, Pak. Allah tuh kalau dikeluhi suka. Karena kalau hamba mengeluh, hamba akan banyak memuji dan menyebut nama Allah. Itu Allah suka. Beda, jangan banyak ngeluh sama teman, Pak. Teman tuh ada batasnya. Tapi ada teman baik, begitu antum ngeluh, Anda dibantu. Itu masih mending. Ada yang ngeluhnya di Facebook kok. Enggak manfaat banget, bantu kagak, dikomentari doang sama orang seluruh dunia. Rajin amat, Pak. Gitu? Maka tolong yang cerdas, Pak. Kayak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ngeluhnya sama Allah. Ya Allah, ini gimana ini? Saya letakkan keturunan ini di lembah yang enggak ada kehidupan. Enggak ada kehidupan. Ngeluhlah sama Allah, sebutkanlah keadaan apa sih masalah kita. Setelah itu, setelah ngeluh, minta sama Allah. Tapi ini ada di samping rumahmu yang mulia. Maka begini, ya Allah, aku minta. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, Rabb kami, tolong kau jaga keturunanku ini, mudah-mudahan mereka bisa pandai menjaga sholat mereka. Doanya detail, Pak. Ngomongin sholat. Biar mereka bisa jaga sholatnya. Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati sebagian masyarakat nanti itu cinta sama anak saya. Pengakuan sosial. Itu penting, dia cerdasnya. Di awal bicara ibadah, kedua bicara muamalah. Penting, Pak. Diterima di masyarakat kan penting. Itu Islam. Diterima di masyarakat. Maka Ibrahim alaihissalam berdoanya, ya Allah, saya minta anak keturunan ini diterima di masyarakatnya, dicintai oleh masyarakatnya. Warzuquhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan berikan pada mereka rezeki berupa buah-buahan. Do mintanya jelas banget. Ya Allah, minta buah. Buah. Jelas banget, Pak. Buah. Detail banget, bukan? Detail. Ini cuma contoh doanya Nabi Ibrahim. Ibrahim juga minta kepemimpinan. Tuh, lihat detailnya doa Ibrahim. Al-Baqarah 124. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati. begitu Ibrahim lulus dari semua cobaan Allah, Allah kasih penghargaan. Ibrahim, aku jadikan kau pemimpin bagi seluruh manusia. Kata Ibrahim, ya Allah, jangan saya saja, anak keturunan saya juga dong. Saya bilang, padahal yang berbuat baik kan Ibrahim saja. Tetapi Ibrahim tahu bahwa kesolehan ayah adalah penjagaan bagi anak-anaknya. Ibrahim tahu itu. Makanya karena Ibrahim sukses menjalankan perintah-perintah Allah, lulus dari ujian-ujian Allah, nah Ibrahim minta, Pak. Minta, ya Allah, saya minta, kalau kau beri aku sekarang penghargaan sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, aku minta anak turunku juga sama, kayak aku jadi pemimpin. Dipenuhi sama Allah janjinya, coba. Gitu, Pak. Jelas. Mintanya jelaskan, ya. Jadi mohon yang banyak doanya, yang cerdas doanya, yang detail doanya. Karena Ibrahim sadar didik anak dari jauh, Pak. Gak bisa nemenin hari-hari. Tolong berdoa yang ya. Nah, maka Ibrahim alaihissalam, beliau selain berdoa, beliau memanfaatkan betul pertemuan, Pak. Begitu dia bertemu, kan jarang-jarang ketemu. Begitu ketemu, apa yang dilakukan? Harus cerdas kayak Ibrahim juga. Tolong yang cerdas kayak Nabi Ibrahim juga. Begitu bertemu, jarang-jarang ketemu. Begitu ketemu, Bu, ya yang baik ketemunya, programnya. Apa itu? Program menjalankan ketaatan. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya, ingatlah ketika Ibrahim mengangkat atau meninggikan bangunan Ka'bah dibantu oleh putranya yaitu Ismail. Jarang-jarang ketemu, Pak. Begitu ketemu, bangun Ka'bah. Lihat ya. Jadi tolong ketemunya itu dalam ketaatan. Di program. Jarang-jarang ketemu, Pak. Masa ketemunya sia-sia. Main boleh, boleh. Enggak dilarang, enggak. Ya, tapi tadi dia harus tahu persis bahwa bahkan bermain sekalipun harus mendukung program ketaatannya. Maka Ibrahim alaihissalam itu melakukan program ketaatan saat bertemu dengan anaknya. Terus kalau ketemu, Pak, tolong dialog, Pak, ngobrol. Tadi saya sudah bilang tentang dialog. Jarang-jarang ketemu tuh, Mbok, ya ngobrol yang panjang. Coba lihat obrolannya Nabi Ibrahim dengan Ismail yang masih muda. Dalamnya luar biasa, Pak. Dalam sekali. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Nak, ayah nih bermimpi nyembelih kamu. Apa pendapatmu ya? Mimpinya para nabi wahyu. Kira-kira kalau Ismail tidak setuju dengan mimpi ayahnya, apakah Ibrahim tidak jadi menjalankan perintah Allah? Ismail umpamanya bilang, enggak setuju ya, maksud aku disembelih. Kira-kira dijalankan apa enggak sama Ibrahim, Pak? Perintah Allah, Nabi enggak mungkin melanggar perintah Allah. Nabi, Pak, enggak mungkin melanggar perintah Allah. Nah, terus kalau pasti dilaksanakan, terus ngapain minta pendapat? Lihat ya, lihat, Pak. Kan sudah pasti nih. Anda setuju, enggak setuju, tetap aku jalankan. Terus ngapain minta pendapat? Fanzur madza tara. Lihat nak, menurutmu apa? Pendapatmu apa? Itu saking perlu ngobrol dialog sama anak itu para ayah gitu, Pak. Ngobrol sama anak, bincanglah sama anak, Pak. Bahkan padahal yang sudah pasti sebenarnya, enggak usah diobrolkan, diobrolkan. Sudah pasti, diobrolkan. Sekaligus untuk, ini poinnya, tolong para ayah kalau begitu ketemu itu, manfaatkan kesempatan itu untuk mengevaluasi kesolehan anak. Karena begitu Ibrahim bertanya apa pendapatmu, ya kan? Kan jelas. Maunya apa? Supaya Ibrahim bisa mengetahui sampai di mana kesolehan anak saya ini. Ternyata jawabannya memang luar biasa. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan padamu, kau akan jumpai aku sebagai anak yang sabar. Ya. Baik, itu cuma contoh. Nanti kalau buka Quran tolong dipegangi pulpen sama kertasnya, ditulis inspirasinya buat pelajaran kita sendiri. Ya, nanti ngobrol lah sama istri, Ya kan, kemarin istri saya kasih tugas yang sama, Pak. Ngobrol bareng, tukar-tukar ilmu biar saling menjaga. Baik. Kemudian para ayah, tadi saya sudah sampaikan tentang tema kesolehan ayah, ketakwaan ayah. Al-Kahfi 82. Ketika Allah menyampaikan tentang dua anak yatim yang ayahnya soleh dulu waktu masih hidup. Ya, walaupun tafsir Ibnu Katsir mengatakan ini bukan ayah langsung, tapi ayah yang turun yang ketujuh. Kesolehan itu sampai kayak gitu, Pak. Solehnya kapan? Ya kan, manfaat untuk anak turun temurun sampai tujuh turunan. Jadi kalimat tujuh turunan itu di ayat itu, tafsir di ayat itu. Anak itu, anak yatim, dua anak yatim. Dua anak yatim, rumahnya sudah mau ambruk. Allah kirimkan dua nabi untuk membangun rumah itu. Rumah para bapak yang bangun siapa? Tukang toh? Tukang. Ini rumah yang bangun Pak dua orang nabi. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Sehebat itukah? Ya. Kenapa sampai semulia itu? Udah itu enggak bayar lagi itu, Pak. Enggak bayar itu rumah. Karena sampai Musa kan bertanya ke Khidir, "Kok enggak ngambil upah?" Baru dijelasin, ini punya anak yatim. Maka di ayat itu jelas disampaikan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzullahuma wa kana abuhuma shaliha. Bapaknya orang soleh. Kenapa anak sampai kayak gini? Karena bapaknya dulu orang soleh. Gitu, Pak. Makanya kalau Anda sudah soleh, Anda mau meninggal kapan pun enggak masalah. Meninggal aja enggak apa-apa. Enggak masalah, enggak usah. Anak enggak usah khawatirkan anak-anak. Betulan, Pak. Enggak usah khawatirkan anak-anak. Karena kesolehan Anda yang membuat anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Enggak punya asuransi juga enggak apa-apa, Pak. Betulan. Mohon maaf yang kerja di asuransi. Tapi Anda enggak punya asuransi enggak apa-apa. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Pemimpin besar, ahli ilmu tinggi, khalifah luar biasa, anak yang tumbuh di istana waktu masih muda itu, Pak. Itu sama bapaknya setiap kirimannya itu bisa mencapai 1.000 dinar. 1.000 dinar kan 2 miliar, Pak, rupiah. Anak kecil mainannya duit miliaran, misalnya. Anak kecil, Pak. Itu. Tapi begitu dia tumbuh besar, berilmu segala macam, terus dia tinggalkan semua itu dan dia Umar bin Abdul Aziz ini singkat kata di akhir hidupnya, ketika beliau sudah merasa ini sudah dekat ajal saya, kumpulin anak-anaknya, Pak. Kumpulin anak-anaknya semua. Tadi saya bilang anaknya 17, tapi di riwayat waktu ngumpulin tinggal 11. Karena memang ada anaknya Umar bin Abdul Aziz yang meninggal waktu beliau masih hidup. Anak tinggal 11, itu dikumpulkan laki dan perempuan. Melihat keadaan anaknya yang sederhana, ini presiden loh, Pak. Wilayah kekuasaannya luas, ya minta ampun. Wong rakyatnya aja makmurnya luar biasa. Rakyatnya, Pak, makmurnya luar biasa. Khalifahnya malah sederhana banget. Nanti dibagi warisannya, anak laki-laki dapat masing-masing 1 juta rupiah kalau diuangkan hari ini. Khalifah, Pak. Antum tahu khalifah. Jangankan khalifah, Pak, sekarang. Ketua RT aja banyak peninggalannya. Khalifah, Pak. Itu bisa bayangkan itu. Cuma setengah dinar, 1 juta rupiah itu. Kurang lebih. Satu anak laki-laki. Perempuannya berapa? Separuhnya lagi malah. 500 ribu rupiah. Tapi Umar bin Abdul Aziz sudah membekali. Gak usah khawatir, Nak. Gak usah khawatir. Karena kenapa jatah kalian sedikit? Karena begini. Kalau itu jatah kalian pasti sampai ke kalian. Tapi kalau bukan jatah kalian, gak mungkin ayah berikan pada kalian. Kan haram hukumnya itu kaidah, Pak. Kaidahnya begitu. Nah. Tapi gak usah khawatir. Begini, kalau nanti ayah meninggal, kalian ini satu di antara dua. Kalau kalian orang yang rusak, ayah tidak mungkin menjadi orang pertama yang membantu kerusakan kalian. Tapi kalau kalian orang baik, Allah berfirman. Tuh, Pak. Kalau punya anak soleh itu enaknya begitu, punya bapak soleh itu ngerti ayat. Allah berfirman. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. sesungguhnya waliku adalah Allah yang menurunkan Alkitab dan dialah yang akan mengurusi orang-orang soleh. Jadi kalau kau soleh nak, gak usah khawatir. Yang ngurusi kalian Allah. Dah meninggal tuh Pak. Udah, gampang kan? Gampang Pak. Meninggal, sudah meninggal, selesai urusan. Meninggal. Anda boleh buka Pak. Anaknya Umar bin Abdul Aziz Pak. Gak ada yang kekurangan hidupnya. Bahkan salah satu dari anak mereka itu infak kuda jihad sampai hampir 1.000 ekor Pak. Hampir 1.000 ekor. Nyumbang kuda jihad. Berapa harga satu kuda jihad Pak? Kuda jihad kan bukan kuda peranakan kecil-kecil begitu. Memang kuda jihad Pak. Itu satu orang infaknya. Infaknya segitu satu orang. Oke. Maka silakan ya. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala itu kalau ngelihat anaknya Pak, beliau bilang apa? Aku nih nak, aku nih kalau ngelihat kamu itu ayah nih semangat nambah ibadahnya, sholat ya tambah panjang, sholat ya nambah khusyuk. Bukan karena pengen lihat anaknya, enggak. Kenapa kok nambah semangat ibadahnya? Karena aku tahu begitu kamu lewat saja, ini ibadahku, ini kebaikannya untukmu. Bapaknya yang soleh untuk penjagaan anak-anaknya, Pak. Gitu ya. Jadilah ayah yang soleh. Masya Allah. Ayah yang soleh itu, ya Allah, Pak. Sadar para ayah, kita itu enggak bisa jaga anak kita 24 jam. Enggak bisa. Nanti mau kasih pengawal sekalipun, mosok pengawal ikut masuk kamar mandi kan enggak mungkin. Enggak bisa, tetap enggak bisa. Anda mau pasangin CCTV sekalipun, kan enggak mungkin di ruang pribadi pasang CCTV. Makanya karena tidak bisa itulah, biar Allah yang awal, Pak. Kalau Allah yang awal, maka jadi tolong ketakwaan, Pak. Kesolehan, ketakwaan ayah itu modal mahal buat pendidikan anak-anak. Allah yang menjaga itu. Makanya gini, Pak. Salafus Saleh dulu mengatakan begini. Bahwa kemaksiatan kita itu akan bisa kita lihat dampaknya di rumah kita, di pasangan kita, di anak kita, di harta kita, bahkan di pembantu dan kendaraan kita. Nyusahin aja, bikin pokoknya bikin masalah, itu harus koreksi. Iya nih Pak, emang minggu ini maksiat saya. Ada aja masalah Pak. Kendaraan masalah, ya biasanya nggak ada masalah, kendaraannya masalah. Ini pembantu jengkelin, ya kan? Lihat anak, lihat istri begitu sama aja, rumah harus dikoreksi adalah. Jadi bayangkan Pak, dosa pemimpin itu efek rakyatnya buruk sekali. Buruk sekali. Ya, jadi mohon yuk kita bersama-sama memperbaiki. Tidak ada yang sempurna, enggak ada yang sempurna, tapi mari kita belajar bersama untuk menjadi orang soleh. Selanjutnya para ayah. Tadi spesial tentang dialog tadi yang di depan sudah saya sampaikan tadi. Karena Quran mengungkap tentang dialog itu sangat istimewa, jadi mohon juga Anda mulai atau melanjutkan kembali terus tentang dialog. Cuma saya ingin nitip begini, karena Anda pemimpinnya, Anda punya kekuatan kepemimpinan, punya wibawa dan punya kekaguman yang dikagumi, maka andalah orang yang paling tepat untuk mendialogkan visi masa depan anak-anak. Itu Anda yang paling tepat. Mendialogkan, Anda paling tepat mendialogkannya. Tolong didialogkan. Ajak ngobrol tuh anak-anak. Bicang, ajak ngobrol. Saya sudah ajarkan kemarin di Wibu, Pak. Bahwa semua peristiwa yang ada itu mestinya dikait dengan kebesaran. Semua yang terjadi pada kita dikait dengan visi dia. Visi dia menjadi orang seperti apa, maka semua yang kita lakukan hari ini, kejadian hari ini itu dikait ke sana. Dekat di sana, ya. Nah itu Anda harus pandai membincangkan itu. Jadi silahkan dibincangkan, diobrolkan, dan nanti kalau di Quran para ayah buka dialog orang tua dengan anak, nah silahkan direnungi isi bicaranya apa sih, isi bicaranya apa, cara bicaranya bagaimana, urutannya kayak apa. Nah itu silahkan nanti dipelajarinya. Itu pelajaran tentang berbincang dengan anak. Masya Allah, dialog sama anak itu. Ya, kan kalau di Quran yang paling terkenal di masyarakat kita adalah dialognya Luqman, ya kan? Nasihat Luqman pada anaknya itu luar biasa. Luar biasa. Bagaimana ayah mampu mengubah anaknya? Itu kekuatan Luqman, Pak. Tapi Anda tahu, modalnya Luqman sebelum menasihati, modalnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-12 yang surat Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Nah, hikmah, Pak. Anishkurillah. Luqman punya hikmah, Luqman punya syukur. Luqman punya hikmah, Luqman punya syukur. Baik. Para yang dirahmati Allah. Nah, kalau sudah begitu maka itulah kenapa ketika kita melihat, dan saya pernah bahas juga tentang hal ini, tentang nasihat, ya. Jadi ayah itu harus pandai memberi nasihat. Ulama dulu itu melahirkan anak-anak yang hebat itu menasihatinya pakai banyak cara. Ada yang pakai lisan. Ada yang menasihati sampai ditulis, Pak. Jadi surat tapi ditulis nasihatnya. Tulis nasihatnya. Nak, ayah lihat kamu sudah mulai besar. Ini kalimatnya Imam Ibnu Jauzi. Atau Imam Bulali Talbaji juga. Ayah khawatir ayah tidak bisa menjumpai dengan usia ayah, menjumpai masa besarmu. Karenanya ayah perlu memberikan nasihat ini kepadamu. Nah, mulai bunyi nasihatnya. Bahkan ada yang membuat nasihat itu berupa syair, Pak. Syair isinya. Masya Allah. Banyak. Ada banyak syair. Contohnya yang sangat terkenal, umpamanya Abu Ishaq Al-Ilbiri. Abu Ishaq Al-Ilbiri itu punya syair, bikin syair untuk anaknya. Masya Allah isinya. Nama anaknya Abu Bakar. Jadi bapaknya namanya Abu Ishaq, anaknya namanya Abu Bakar. Lihat salah satu bunyinya. Aba Bakrin, da'autuka lau ajabta, ila ma fihi hadduka in aqalta, ila ilmin takunu bihi imaman, muta'an inna hayta wa in amarta. Masya Allah, ini syair indah sekali. Ya kan? Kata beliau, Abu Bakar, anakku, aku panggil engkau kepada sesuatu yang kalau kamu taati, kamu penuhi panggilan ayah ini, maka disitulah bagian kebahagiaanmu, bagian jatah besarmu di situ. Yaitu kepada ilmu, aku panggil, ayah panggil kamu agar kamu menuju kepada ilmu, karena dengan ilmu itu kamu akan menjadi pemimpin yang ditaati baik saat melarang atau memerintah. Itu. Dan beliau mulai bicara tentang masalah ilmu. Cara ilmu luar biasa, Pak. Tentang masalah ilmu beliau luar biasa. Nah, sampai buat syair itu dialog sampai begitu, ya. Nanti kalau mau anak Mas bikin memfasilitasi, Pak. Fasilitasi para ayah diwajibkan bikin nasihat tertulis untuk anaknya. Boleh Ustazah di belakang? Ya, bikin nasihat. Boleh pakai WA, boleh pakai email, boleh antum tulis tangan, boleh terserah gimana lah programnya. Bikin nasihatnya, kasih ke gurunya, guru yang menyerahkan ke anaknya. Nasihat Anda, Pak. Kayak tadi, Anda boleh pakai kalimat biasa, boleh pakai bahasa Bali juga boleh. Pakai syair boleh, pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Arab boleh, terserah, Pak. Ya, Pak. Ayo lakukan sesuatu, lakukan, tiru orang-orang soleh itu. Beda, Pak, beda. Ya kalau ada yang belum pernah lakukan, Pak. Nulis nasihat itu rasanya lain, Pak. Apalagi kalau Anda nulis pakai hati, bukan cuma pakai tangan. Pakai hati nulis, Pak. Kadang menulis berurai air mata, contohnya, Pak. Itu Anda tanpa sadari Anda mengirimkan hati di dalam isi surat itu. Yang Anda bungkus bukan cuma kalimat, tapi hati Anda bungkus di sana. Dan yang dari hati akan sampai ke hati. Baik. Ya, jadi mohon dipraktekkan betul, dibuat. Kalau para ayah masih sulit menjalankannya, difasilitasi oleh anak emas. Ya, bikin fasilitasi anak emas. Loh, saya di sekolah anak saya juga gitu, Pak. Oh, saya lagi di luar kota gitu dan istri saya belum sempat bicara, pokoknya saya keluar kota kayak gini. Tiba-tiba lagi saya di perjalanan kendaraan. tolong kirimkan tulisan nasihat, karena itu perintah di mana ayah harus menulis nasihat untuk anaknya. Saya bilang lewat WA, enggak apa-apa lewat WA. Saya tulis pakai WA apa nasihatnya. Terus dan nasihat itu, nasihat ayah untuk anaknya. Itu saya di kendaraan mobil, lagi di mobil di Jawa Timur, nulis nasihat itu dengan sepenuh hati, bahkan berurai air mata, itu bisa antum berikan hati. Tapi sabar ya. Kemudian Dr. Adnan Baharis ini bukunya ada dan silakan dibeli, Pak. Saya enggak tahu judul Indonesianya. Pokoknya tentang ayah. Penulisnya Dr. Adnan Baharis. Ya, saya bukan penerbitnya, jangan dipikir saya jualan. Saya cuma melihat isinya bagus. Atau kalau antum bisa bahasa Arab, antum download aja di web ada. Di webnya beliau, Dr. Adnan Baharis. Itu tesis S2 beliau. Di mana judulnya adalah Mas'uliyatul Ab Al-Muslim. Ya, fi tarbiyatil walad fi sigharih. Jadi tanggung jawab ayah muslim dalam mendidik anak di waktu kecilnya. Atau lihat itu, Pak. Itu Masya Allah, itu ilmu semua, tapi itu kalau dibuat dari ilmu itu antum masih harus membreakdown jadi program, program harian di rumah. Saya sampaikan beberapa ringkas. Dalam tema bapak-bapak yang punya anak, beliau mengatakan di sana ada tanggung jawab ayah, setidaknya di sana beliau menyebutkan ada 5 poin. Ada 5 poin besar. Ini tentu setelah punya anak ya, karena beliau juga bicara tentang laki-laki yang belum menikah. Apa tanggung jawab terhadap anak yang belum dilahirkannya? Ya belum lahir lah, istrinya belum ada. Loh, Islam tuh saking tanggung jawabnya, saking pentingnya anak itu sampai gitu, Pak. Anak belum lahir, kok buru-buru lahir? Ibunya aja belum ada. Itu sudah diajari. Di antara kalimatnya lihat, takhayyaru linutafikum. Pilihlah kemana disemainya benihmu. Sampai begitu. Itu Islam tuh sampai gitu. Kenapa? Karena dari benih lahir anakmu. Saking Islam tuh maunya anak tuh memang top begitu. Jadi orang belum nikah aja mikirin udah sampai ke anak. Kan sekarang kalau belum nikah mikirin nyari pasangan kan? Enggak, Pak. Islam tuh mikir sudah sampai ke anak sana. Disuruh memilih, pilih yang baik kemana disemainya benihmu. Begitu. Ya. Banyak ustadz bujangan di sini, Pak. Yang masih bujangan-bujangan tolong, Pak, dijadiin adik apa dijadiin apa gitu. Loh, itu benih-benih terbaik kok, Pak. Enggak saya suruh angkat tangan lah, kasihan, Pak. Jadi para ayah, beliau Dr. Adnan Baharis ini salah satu pakar ahli pendidikan Islam hari ini. Beliau di Mekah tinggalnya, dosen di Universitas Ummul Qura. Beliau menyampaikan, saya sampaikan 5 hal di buku itu ya. Beliau mengatakan ada tanggung jawab ayah dalam pendidikan, dalam ta'lim dan ta'dib. Nah, tadi ta'dib sudah di depan ya. Ta'lim dan ta'dib itu satu. Yang kedua ada tanggung jawab ayah dalam hal pendidikan akhlak. Yang ketiga ada tanggung jawab ayah dalam hal pendidikan fikrah, pemikiran, akal, fikrah. Oke. Yang keempat ada tanggung jawab ayah dalam pendidikan fisik. Yang kelima, beliau tidak bicara tanggung jawab, tapi beliau bicara tentang berbagai rintangan yang paling penting hari ini. Ya, di situ beliau menyebut tentang TV, segala macam, dunia media. Rintangan yang ada dalam mendidik anak hari ini. Itulah 5 poin. Saya urai dikit-dikit karena waktu saya tinggal beberapa menit. Urai dikit-dikit, Pak. Ketika bicara tentang ta'lim dan ta'dib, tadi saya bilang, Pak, ta'lim, mengajar, Pak. Ngajar, beginilah, saya tahu para ayah juga punya kesibukan luar biasa dan sudah menyerahkan pada sekolahnya, pada istri, ya kan? Gini, Pak, ta'lim, saya cuma minta, ini ide bagus banget, ide bagus banget. Di tengah kesibukan yang luar biasa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, tadi saya bilang tadi ya, khalifah ini dahsyat, Pak. negeri sebesar itu, dari mulai Soviet sana, Pak. Mulai Soviet sana. Beliau beliau tinggalnya di Damaskus di Suriah. Wilayah kekuasaannya sampai Soviet sana, terus ke arah selatan, bahkan sudah kirim-kiriman surat dengan Raja Palembang. Palembang Sumatera. Saya enggak tahu sama Raja Denpasar dikirim-kiriman surat belum, saya belum paham, tapi Raja Palembang katanya saya pernah baca tercatat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ke arah barat, Pak. Itu sudah seluruh jazirah Arab sudah pasti. Nyebrang ke Afrika, Afrika sudah masuk ujung sana, Pak. Menjelang masuk kalau zaman Umar bin Abdul Aziz itu muslimin sudah mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Nyebrang Selat Gibraltar dari Maroko. Atau kebayang enggak sih? Zaman itu, wilayah kekuasaan sebesar itu, kapan sempat didik anaknya? Anak 17, Pak. Makanya kalau hari ini antum masih ngomong, saya sibuk Pak, bu ya berkaca diri. Anaknya top-top loh Pak. Umar bin Abdul Aziz itu anaknya, Masya Allah. Ada satu anak namanya Abdul Malik Pak. Waktu Umar bin Abdul Aziz naik jadi khalifah itu Pak. Panggillah para ahli ilmu. Para ahli ilmu Pak, jadi kebiasaan ulama-ulama besar dulu. Itu kalau ada khalifah baru di baiat, itu para ulama datang kumpul malam harinya. Khalifah taruh di depan, semua ngeluarkan nasihat. Khalifahnya dinasihati semua satu-satu. Itu gitu, Pak. Tapi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, waktu khalifahnya Umar bin Abdul Aziz baru dilantik, kami datang, kami jadi murid. Saking luar biasanya ilmunya, Pak. Tapi segitunya, bapaknya segitunya pun hebatnya, Umar bin Abdul Aziz itu ngomong ke Abdul Malik begini, Pak. Anaknya namanya Abdul Malik. Umur baru 17 tahun waktu itu. Dan sudah diangkat jadi menteri sama bapaknya. Dia bilang, Umar bin Abdul Aziz berkata pada anaknya Abdul Malik, "Nak, andai kamu bukan anakku, aku ingin berkata pada semua orang bahwa kamu lebih faqih dibandingkan ulama yang lain. Cuma karena kamu anakku, saya enggak enak ngomongnya kan? Pikiran ilmumu jauh lebih bagus, lebih dalam dibanding ulama lain." Sampai begitu. Dong baru dibaiat bapaknya tidur siang, Pak. Umar bin Abdul Aziz kan tidur siang. Anaknya yang izin masuk. Ayah mau ngapain? Ayah mau istirahat. Ayah masih sempat istirahat. Ayah sudah dibaiat jadi khalifah. Diamanahi menjadi pemimpin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat anak luar biasa itu. Ingatkan bapaknya. Nanti ada dialog hangat tentang konsep di situ. Nah, intinya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala itu hadirin. Beliau punya kebiasaan bagus Pak tentang anak-anaknya. Di tengah kesibukan luar biasa itu. Ini beliau lakukan seminggu sekali aja deh. Coba Pak, jalani Pak, seminggu sekali aja. Saya enggak minta tiap hari Pak. Seminggu sekali, enggak ada waktu, cari hari libur. Sebentar, enggak lama-lama. Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan anaknya semua, se-17-17-nya kumpul sama istrinya. Kumpul. Begitu kumpul, Umar bin Abdul Aziz cuma minta, ayo nak, coba baca Quran, gantian satu persatu. Dia mau dengerin Pak. Mulai dari yang paling besar, anak yang paling besar. Keliling, terus sesuai dengan urutan anak. Beliau dengarkan. Kan? Nah, cuma bedanya mereka ini ulama, dan mereka ini ngerti bahasa Arab. Itu bedanya Pak. Sehingga baca langsung ngerti. Nah sekarang caranya gampang. Gitu? Oh, anak juga gak 17 toh. Anak kan enggak 17 juga. Ya kan? Jadi gantian satu-satu 17 berapa selesainya berapa lama itu? Ya, apalagi anak cuma satu. Satu gantian sama bapaknya selesai. Bacalah artinya. Baca Quran, baca artinya. Karena kita enggak paham baca artinya. Itu indah banget. Coba antum jagain itu seminggu sekali aja. Nanti pasti antum akan tumbuh berkembang menjadi karena sayang ya kalau cuma dengerin terjemah, karena pasti akan ada dialog ngobrol Pak. Pasti akan ngobrol, itu mahal loh. Ngobrol itu duduk bareng gini itu mahal banget Pak. Pasti akan terjadi obrolan nanti. Umpamanya anaknya begitu baca gak ngerti, ini apa ya ya? Kok begini terjemahannya? Kata ayah, coba kamu ulangi. Oh itu. Itu maksudnya ayah juga gak ngerti. Tapi gampang, ayah punya ustadz. Nanti ayah telepon. Nanti kalau ada jawabannya, pekan depan ayah sampaikan jawabannya. Betul ya? Ada dialognya, Pak. Gitu maksud saya, Pak. Ada dialognya. Indah banget. Kadang-kadang anak memberikan sebuah wawasan baru yang Anda belum pernah dengar. Anda harus berikan pujian luar biasa. Ah, gitulah, ya. Itu ta'lim lah, ta'lim yang bisa Anda lakukan. Jadi tolong Pak, seminggu sekali aja, saya nggak minta tiap hari. Kalau tiap hari top banget, kalau tiap hari. Cuman gampang Pak, itu waktu habis subuh, antum bangun subuh, anak-anak bangunin subuh pelan-pelan, ya kan? Yang laki-laki ajak ke masjid sholat, begitu pulang duduk bareng Pak, ngobrol yang satu. Mungkin Anda baca buku, mungkin Anda baca Quran. Mungkin anak-anak lagi baca Quran juga, lagi murojaah atau lagi baca apa, atau lagi nulis sesuatu atau apa. Duduklah bersama. Mungkin kadang-kadang aktivitas masing-masing, tapi kadang-kadang ada ngobrol, ada dialog, ada ini. Coba antum lakukan, Pak. Itu gabungan semua keberkahan. Keberkahan orang tua dan anak. Keberkahan habis ibadah. Keberkahan waktu pagi. Antum bayangkan, didik anak itu hasilnya mudah nanti, Pak. Dimudahkan Allah SWT. Gitu ya. Jadi, itu ta'lim. Ta'dib tadi sudah bilang di depan saya. Tentang masalah menghukum, mengembalikan anak menjadi beradab. Nah yang kedua, pendidikan akhlak Pak. Nah, pendidikan itu selalu bermula dari keteladanan. Maka silahkan Pak, silahkan menjadi ayah yang bisa diteladani. Karena nanti begini, Anda mau memerintahkan apa kepada anak-anak? Ayo, sholat, tepat waktu. Oh, bapaknya gak tepat waktu, gimana? Ayo ke masjid, kan kamu udah diajarin di sekolahan. Katanya suruh ke masjid sholatnya. Anak mana dengar Pak? Nanti kalau bapak disekak sama anak kan gak enak. Ya. Nah itu ayah ngapain? Keteladanan nomor satu Pak. Tadi saya bilang, kalau Anda telat, menjadi teladan, Anda dikagumi, Anda gak usah merintah aja, jalan aja Anda ngikut Pak. Anda cobain gak usah. Ya, Anda coba itu. Adzan Allahu Akbar, kemudian Anda wudu, Anda ini anak-anak tahu, ayah pasti tahu, masih ke masjid. Oke, Anda berangkat. Ngikut apa gak ngikut? Boleh dites Pak. Ya, kalau sampai gak ngikut, nah itu ada masalah. Gak ngikut Pak anak saya. Nah, sudah, berarti Anda perlu mundur ke belakang, ada proses yang harus dijalani dulu di awal. Ya. Bukan berarti gak harus ingat, ini cuma nyoba aja. Ya ingatkan perintah, ayo nak sholat, ayo duhur, ayo asar. Ya. Akhlak maka pendidikan akhlak itu subhanallah, Nabi mengatakan innamal akhlaqu bitakhalluq. Akhlak itu dengan latihan, Pak. Dan Anda harus punya tanggung jawab mengajarkan akhlak itu dengan cara berlatih, latihan, Pak. Latihan. Umpamanya Anda mau melatih akhlak dermawan. Umpamanya. Tolong dilatih akhlak dermawan. Kan? Tapi bermula dari keteladanan ayahnya. Anak menjadi dermawan. Umpamanya. Anda sampaikan ke anak-anak. Kami sampaikan, nak, Rasul itu tidak pernah berkata saya tidak punya kalau diminta sama orang. Ayo kita jalani ini yuk. Kalau Nabi punya, Nabi kasih. Kalau Nabi enggak punya, Nabi carikan solusi ke orang lain. Jadi Nabi enggak pernah bilang, enggak punya saya. Oh itu konsep kalimatnya sederhana, jalankannya susah setengah mati. Cobain nggak percaya Pak. Nggak pernah Nabi berkata saya nggak punya ketika ada orang datang minta tolong. Walau Nabi nggak punya, kalau nggak punya Nabi carikan ikut saya. Saya tunjukkan solusi. Saya sih nggak punya tapi saya tunjukkan ikut saya. Saya tunjukkan solusi. Gitu ya. Itu kalau konsep itu antum sampaikan. Yuk kita coba yuk, ayo jalan-jalan kita cobain. Dilatih satu sekali, dua kali, tiga kali dilatih. Antum lagi nonton berita saudara muslim kita di negeri lain yang sedang dizalimi luar biasa. Terus wah ini nak, ini saudara-saudara kita muslim lagi dalam keadaan sulit. Kita cari yuk lembaga yang menyalurkan donasi. Ayo kamu punya uang, punya tabungan, ya tabungan. Berapa tabunganmu? Sekian. Oke. Ayah infak sekian. Kamu juga infak dari uang kamu sendiri. Latih Pak, latih. Itu akhlak, itu segala hal. Di tanggung jawab ayah melatih akhlak. Ya, silakan pelajari ilmu akhlak. Kemudian pemikiran, ilmu di sini tempatnya. Yang berikutnya itu mengajari tentang yang ketiga itu masalah fikrah, pemikiran. Cara berpikir, ilmunya apa segala macam, wawasan. Anda berikan, Anda punya ilmu, Anda punya wawasan, punya pengalaman apa segala macam, berikan pengalaman itu. Itu menjadi tanggung jawab ayah juga. Kemudian setelah wawasan fisik Pak. Fisik itu bukan cuma masalah fisik. Fisik itu bisa bicara keindahan, bisa bicara kesehatan, bisa bicara apa penampilan, itu semua fisik. Fisik, pokoknya fisik. Fisik. Dan Anda harus perhatikan betul tentang umpamanya penampilan. Penampilan penampilan anak berubah gitu ya. Kemarin-kemarin dia enggak pakai apa tuh, gelang umpamanya. Oh, sekarang ada kiwir-kiwir gelang di tangannya. Kita boleh bertanya, ya kan? Nabi itu kalau ada begitu nanya, Pak, ini gelang apa ya? Penampilan, dan Anda harus tunjukkan tentang penampilan. Dan anak-anak Anda pasti akan niru Anda tentang penampilan. Ya, penampilan, fisik. Mereka harus dilatih. Antum lihat pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya kan? Di mana alimu auladakumus sibaha warrimaya warukubal khail. Ajarkan pada anak-anak kalian berenang, memanah, berkuda. Ini tolong jangan tren, Pak. Trennya mana, semua mana, kan? Tapi bukan konsep gitu loh. Buktinya hilang, habis itu trennya hilang, sudah. Enggak begitu, Pak. Islam itu konsep. Kalau konsep itu enggak pernah mati, itu konsep berjalan sampai akhir kiamat. Begitu. Itu konsep. Kalau tren hilang, Pak. Berenang pokoknya, cuma nyebur aja kalau menang, biur nyebur. Habis itu terserah mau gaya batu, mau gaya apa kayak enggak begitu. Berenang yang serius. Pokoknya antum seberang ini. Dari Bali nyebrang ke Banyuwangi. Itu top, Pak. Loh iya. Iya toh? Kan ada kan yang begitu. Saya punya teman itu atlet nasional renang gitu. Itu renangnya bebas. Ya begitu. Nyebrangi Selat Sunda. Dari Merak sampai Lampung berenang. Begini anak tuh, bukan nyebar-nyebur biar-biar-biar-biar, itu mah mandi air namanya, bukan berenang. Latihannya boleh di kolam renang. Itu maksud saya, bukan tren, tapi konsep. Itu tugas ayah, Pak. Apalagi laki-laki, anak-anak laki-laki. Fisik kuat, keterampilan, bela diri umpamanya. Gitu. Ya, Pak. Ayah-ayah juga gitu ya. Insya Allah. Kemudian diberikan kesehatan ya. Itu Masya Allah, itu anak tambah kagum. Antum semakin lengkap. Antum orang soleh, iya. Berilmu, iya. Fisik, iya. Ahli bela diri, iya. Berenang, iya. Kuda, iya. Anak tuh gampang, Pak, diarahkannya. Karena kagumnya lengkap. Kalau antum batu, gitu aja anak lurus, Pak. Saking mudahnya maksud saya, kan. Betulan, Pak. Jangan sampai ini enggak bisa, itu enggak bisa, ini nanggung, ini enggak jelas, jangan begitu. Ini sampai kayak gitu. Itu mengagumkan. Perusahaan fisik tadi contohnya ya. Penting. Makanya ketika diajari empatnya tadi, berenang, ajarkan memanah. Itu tolong jangan hanya tren, tapi konsep. Manah gitu juga, manah itu. Manah berkuda. Ya kan? Nanti kalau udah digabung, manah sambil berkuda. Dan itu yang paling ahli diantaranya adalah sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dengan kecepatan kuda paling tinggi, Sa'ad tidak pernah meleset anak panahnya. Gitu. Ya. Nah, itu tinggal antum cari ilmunya. Siapa yang ahli, ayo latih kita. Yang serius Nabi latihannya. Jangan seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan bubar. Gak begitu. Ya. Begitu seterusnya. Tuh, fisik. Kesehatan banyak. Begitu, Pak. Anda yang punya di rumah punya aturan, punya ini. Ini gak boleh diminum. Ini gak boleh dimakan. Halal tapi dia tak thayyib. Pokoknya. Anda harus punya wawasan tentang kesehatan. Karena kan gini, Pak. Ya, pemimpin itu kan yang orang diangkat jadi pemimpin itu karena memang paling tenang, paling stabil. Allah berikan pada laki-laki karena begitu laki-laki. Masalah kesehatan juga gitu. Ini manfaat, Pak. Laki-laki yang kawam betul itu. Saya sering kasih contoh, Pak ya. Umpamanya istri mau melahirkan. Waduh, itu udah paling panik, Pak. Laki-laki kan melihat istri mau melahirkan. Enggak kebayang di kepala laki-laki kan. Anda bisa bayangkan itu. Tapi sebagai dan mohon maaf terkadang sebagian tentu oknum dunia kesehatan ya begitu ya kan, orang nggak harus disesar juga, Pak. Oh iya, saya ini bukan kalimat saya ngobrol sama dokter-dokter spesialis objin. Begitu. Enggak disesar, sesar juga. Tentu sebagiannya sekali lagi. Itu Anda bisa bayangkan. Kan keputusan di tangan Anda. Anda tinggal bilang, dok, saya suaminya. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Sekarang jelaskan ke saya. Ngobrol lah, bicaralah itu. Itu pemimpin, Pak. Dunia kesehatan. Maka Anda harus belajar, kan? Harus belajar. Anda harus belajar betul. Apapun, apapun itu. Namanya anak, Pak, kalau lagi panas tinggi, pasti yang paling panik duluan kan istri. Wajar, karena itulah hatinya. Wanita diberi Allah perasaan lebih baik, lebih tinggi daripada laki-laki. Anak panas tinggi, istri panik. Tentu Anda harus tahu, tenang. Tenang, tenang. Ini serahkan ke saya. Ini kalau panas begini, ini begini, Pak. Iyalah. Oh iya, Pak, Masya Allah. Kenapa tiba-tiba sekarang kita selalu bergantung pada orang lain? Asal sakit langsung ke dokter. Asal ilmu langsung ke guru. Kemana peran saya? Peran Anda mana? Gitu. Iya, peran Anda mana? Oh, saya nggak pernah, Pak, belajar ilmu kesehatan, Pak. Tapi anak-anak saya kalau sakit, saya dokternya. Iya, saya dokternya. Saya nggak pernah belajar ilmu kesehatan, sih. Saya belajar, saya tanya pada teman-teman dokter, teman-teman herbal, saya tanya semua teman-teman yang punya keahlian itu. Saya baca, saya tanya, oh gitu, saya coba deh. Coba nanti. Masya Allah. Banyak yang selesai tanpa harus berobat. Itu. Supaya enggak segala sesuatu langsung serahin ke orang, langsung serahin ke orang. Ya, fisik, Pak. Segala hal yang berhubungan dengan fisik kita ini. Kemudian yang terakhir adalah tadi bahwa berbagai macam hal yang mengganggu tentang pendidikan anak-anak kita, dan di situ beliau menjelaskan tentang kelainan seksual, dan itu hari ini merebak, Pak. Kejahatan seksual itu beliau masukkan di poin 1. Terus gitu sampai TV, sampai apa, segala macam beliau sampaikan. Beliau ingatkan hati-hati, ini yang sering mengganggu hari ini. Bahkan di situ dimasukkan oleh beliau musik, termasuk musik dimasukkan di situ, ya. Buku ini buku yang termasuk yang direkomendasikan luar biasa, karena beliau sendiri adalah salah satu anggota di Robitoh, di kumpulan para ilmuwan Islam dunia. Spesialisasinya beliau di bidang pendidikan. Ya, Dr. Adnan Baharith. Masih ada orangnya sampai hari ini. Ya, dan kalau itu antum baca-baca, Masya Allah, kalau antum mau versi Arabnya ditaruh gratis di web beliau. Dr. Adnan Baharith punya web. Tapi kalau versi terjemahannya, seingat saya pernah ada yang terjemah di Indonesia ini. Berbahasa Indonesia. Silahkan dibaca-baca. Ya kan? Dan itu menjadi, mudah-mudahan menjadi bekal. Karena itu spesial. Bunyi bukunya adalah Tanggung Jawab Ayah Muslim bagi anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu para ayah yang baik yang dirahmati Allah. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada yang bisa kita bawa pulang. Dan jadikan program. Di breakdown jadi program dan dicoba. Silahkan dicoba. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Budi. Selanjutnya ada sesi pertanyaan. Di sini telah sampai kepada kami satu lembar kertas pertanyaan, dan insyaallah akan datang lagi. Pertanyaannya adalah, Ustaz, karena tuntutan ekonomi, saya selalu bekerja sampai pagi setiap harinya. Ketemu keluarga hanya 1-2 jam. Bagaimana solusi agar anak saya bisa tertangani dengan baik, mengingat komunikasi kami di rumah sangat minim? Ya, saya cuma ingin memastikan bekerja sampai pagi. Ternyata benar, bekerja sampai pagi. Cuma gini, pertama tentu saya berdoa untuk seluruh ayah yang ada di tempat ini. Semoga Allah SWT memberikan rezeki yang barokah dan melimpah, insyaAllah. Dan itu tidak sulit buat Allah. Ya, tidak sulit buat Allah. Karena ini contohnya. Mudah-mudahan saudara kita secara khusus, karena tuntutan ekonomi segala macam, saya paham itu. Apalagi memang itu tugas mulia laki-laki. Saya pernah ngobrol dialog, Pak, dengan satu keluarga yang begini polanya. Kalau itu babnya bukan karena kekurangan ekonomi, tapi karena pekerjaannya, di mana dia bekerjanya di rumahnya di Indonesia sini, tapi kantornya itu di Amerika. Jadi kerjanya online dia. Sekali-kali aja terbang ke sana. Masalahnya apa? Beda jam. Iya toh? Nah, itu masalahnya, Pak. Jadi itu hampir dia enggak pernah ketemu dengan anak istrinya. Ya di rumah dia. Cuma masalahnya kan tadi anak istrinya berangkat tidur, dia berangkat kerja. Di rumahnya tapi nanti sudah bangun mereka ini mulai istirahat. Dan kemudian saat itu istrinya berbincang dengan saya tentang hal ini. Kemudian saya bilang, ini memang hal yang harus hati-hati memutuskannya. Cuma begini, saya bilang, saya doakan semoga Allah berikan rezeki yang lapang dan berkah. Hanya saja idealnya adalah Allah berfirman, waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai selimut buat tidur, istirahat. Dan kami jadikan siang sebagai tempat mencari kehidupan. Nah, saya bilang ini yang ideal. Ya, maka kalau suatu hari ada pekerjaan yang begini, maka ambil yang begini. Semoga Allah berikan ganti, paling jumlah gajinya segala macam. Tapi sebelum itu saya bilang, ya karena emang cukup rumit, Pak. Sulit berkomunikasi, ya waktunya enggak pas ketemunya. Paling cuma say hello sebentar aja udah selesai kan. Dan itu jadi sangat sulit. Maka sepanjang belum ada pengganti pekerjaan, karena itu kewajiban laki-laki, maka mestinya silakan, selama itu halal dilanjutkan. Tetapi carilah alternatif pekerjaan yang lain. Makanya sebenarnya kan gini nih para ya. Karena laki-laki tadi saya bilang, laki-laki itu fitrahnya ngomongin kerjaan, bisnis, usaha, apa gitu ya. Ini kan kumpul sekian banyak orang nih. Kenapa tidak ada yang bisa kita rangkai? Ayo kita rangkai lah. Ya ada yang bisa kita rangkai. Kita mau bicara tentang perekonomian umat, perekonomian syariah. Ini waktunya. Anda mau nungguin siapa? Ini komunitas hebat ini. Itu Masya Allah, kalau antum rangkai, lihat konsep tentang sekedar memenuhi kebutuhan sendiri. Andai semua kebutuhan bapak-bapak ini terpenuhi juga oleh bapak-bapak yang di sini, kan indah, Pak. Perekonomian, uang, itu dari antum ke antum, dari anda ke anda, menghidupkan ini, membesarkan ini, kebutuhan diperlukan, bolak-balik, bolak-balik. Besar perekonomian ini. Kenapa tidak? Ayo kita rangkai, Pak. Dirangkai sehingga ada tadi, pokoknya ada aktivitas yang bersama, bersamaan yang lebih baik dan lebih berkah, bahkan ada untungnya. Dan satu lagi tadi, umpamanya seperti ini menjadi alternatif buat saudara kita. Gitu. Jadi bagaimana solusinya agar anak bisa tertangani dengan baik? Ini memang agak rumit, Pak. Agak rumit karena mengingat komunikasi kami di rumah sangat minim. Saat minim ini memang sulit. Memang sulit. Namanya komunikasi minim ya gimana. Nah, tapi tadi saya sudah sampaikan. Sekarang apa yang bisa antum lakukan, lakukan. Juga jangan berkecil hati. Lakukan tadi seperti yang saya sampaikan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa jadi tadi kan seperti Nabi Ibrahim, jarang ketemu anaknya, jarang komunikasi sama anaknya. Tadi sebagian poin yang saya sampaikan tadi, dari mulai doa yang baik, yang panjang, yang cerdas, yang detail, kemudian pertemuan yang berkualitas. Setiap kalau ketemu, walaupun waktunya pendek, kalau ketemu ngobrol, dialog, bertanya untuk mengetahui evaluasi, untuk mengetahui pendapat anak. Kemudian juga tadi saya katakan pertemuan dalam program ketaatan. Lakukan itu, Pak. Asal ada waktu sebentar, enggak apa. Ayo kita buat program ketaatan. Ya itu. Lakukan itu, semoga bisa membantu hal semua itu. Ya. Saya sebenarnya ingin ngajak Bapak-bapak lebih jauh lebih dari itu. Ya, yang bisa lakukan, Pak. saya cuma sering ngasih resep tuh gampang. Saya bilang jadi ayah tuh tolong yang iseng sama anak, Pak. Iseng, tahu iseng mana, Pak? Tolong yang iseng sama anak. Jangan diem aja gitu, Pak. Anak tuh kadang dicolek-colek, ya kan? Cubit-cubit, guyon namanya ya. Ntar ngobrol, ntar ini, ntar itu, ntar di tahu-tahu di iseng orang tua itu kedekatannya luar biasa. Kedekatan luar biasa, Pak. Simpel itu, enggak perlu harga, enggak mahal, tinggal iseng aja ayah pada anak-anaknya. Ya, kadang-kadang mungkin antum kehabisan tema, ya udah gantinya iseng tangannya, iseng apa itu. Pada anak-anak, ya kan? Mau anak-anak kita. Gitu, Bang. Mudah-mudahan Allah berikan solusi. Silakan. Jazakallahu khairan, Ustaz Budi. Tayyib, untuk pertanyaan, insya Allah kita langsung saja menggunakan mic. Diharap untuk bertanyanya singkat, padat, dan jelas, tidak dipanjang-panjangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya punya anak umur kelas 2 SD sama TK, Pak. Yang saya mau tanyakan tadi, Bapak kan sudah menyinggung tentang hukuman kepada anak, Pak, ya. Itu mohon dijelaskan batasannya, Pak. Sama setahu saya kan ketika masuk usia 10 tahun itu boleh dipukul apabila anak tidak sholat. Itu mohon dijelaskan batasan-batasannya, dan yang menurut psikolog bahwa itu tidak akan membekas kepada hati anak itu seperti apa. Gitu aja, Pak. Gitu, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini batasan hukuman maksudnya, Pak, ya? Batasan hukuman. Iya, Pak. Maksudnya gimana sih pukulan yang tidak melukai anak tapi bisa menghukum tapi sesuai dengan arahan kita gitu loh, Pak. Oh, baik. Baik. Masih, baik. Baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin insya Allah kita simpan dulu, tiga orang dulu, nanti baru kemudian kita jawab. Setelah tiga orang nanti bergantian lagi. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ustadz, saya mau tanya, pada usia berapakah kita mulai memperkenalkan anak kita ke masjid, terutama anak laki-laki, ya? Kemudian yang paling susah bagi kita orang tua juga kan sholat subuh. Nah, mulai usia berapakah kita bawa anak kita ini, kita bangunkan untuk kita ajak ke masjid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana mensiasati pembentukan akhlak terhadap anak dengan lingkungan yang mana mayoritas non-muslim, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayah yang baik, pertama tema hukuman. Teman-teman, hukuman ini konsep Nabi. Konsep Nabi dalam pendidikan. Tadi saya sudah bilang, terlepas para ahli pendidikan, para psikolog atau siapapun enggak setuju, ini konsep pendidikan. Oh, anak-anak saya berharap kebesaran mereka. Oke. Sehingga itu. Makanya asal kita ketahui ilmunya enggak usah ragu. Pembahasan hukuman dalam pendidikan Islam itu pembahasan panjang, Pak. Panjang. Saya biasanya perlu waktu 2 jam untuk menjelaskannya. Hukuman dalam pendidikan Islam. Tapi saya coba ringkaskan sebagian, ya. Ada beberapa poin lah saya sampaikan. Bahwa pertama yang harus dilakukan betul adalah para ayah, para ibu itu harus lembut, mendekat, dekat dengan anaknya dulu. Kalau proses ini belum dijalani, nanti proses hukuman itu nggak efektif, Pak. Saya kasih contoh. Umpamanya ada hukuman Rasul itu kalau melihat ada kesalahan terjadi di rumahnya, salah satu anggota keluarganya berbuat salah, maka Nabi itu memalingkan wajahnya. Enggak mau ngelihat, enggak mau. Sampai yang berbuat salah itu tobat. Oke. Tapi ini kan akan efektif kalau orang tua itu dekat dengan anaknya. Kalau enggak dekat sama anaknya, orang tua berpaling bahkan pergi, si anak juga enggak paham kok, Pak. Itu ayah kenapa ya? Atau ayahnya pokoknya pergi, enggak mau ketemu anaknya. Alhamdulillah, ayah pergi. Iya, Pak. Makanya ini harus dekat dulu sama anak. Gitu ya. Umpamanya nanti ada hukuman Nabi berupa ekspresi wajah yang berubah. Itu kan juga kalau Anda enggak dekat sama anak, ekspresi Anda enggak dipahami kan sama anak-anak kan? Kan enggak dipahami. Ayahnya lagi senang, apa ayahnya lagi marah, apa ayahnya lagi sedih, enggak tahu anak-anak. Tapi kalau sudah dekat, anak akan bisa membedakan. Oh, ayah lagi enggak suka sama saya. Ini pasti ada sesuatu. Itu. Di dekat dulu sama anak. Kemudian yang kedua, ada tahapan, Pak. Menghukum itu dalam Islam harus ada tahapannya. Dan hukuman dalam Islam itu yang yang paling tinggi adalah memukul. Baik memukul dengan tangan atau memukul dengan alat. Itu yang paling tinggi. Urutan ini adalah dosis berdasarkan kesalahan. Kalau tidak selesai di sini harus pakai dosis lebih tinggi, begitu seterusnya. Tapi kalau selesai di dosis bawah, jangan pakai dosis tinggi, Bang. Apa efeknya? Efeknya persis kayak di dunia kedokteran yang disebut dengan pasca antibiotik. Gara-gara antibiotik, Pak, sembarangan mengkonsumsinya, gitu? Akhirnya penyakit-penyakit ringan susah sembuhnya. Kan begitu? Ya. Nah, karena itu sama persis. Nanti begitu antum kasih dosis-dosis tinggi selalu, nanti masalah ringan enggak selesai, Pak, dengan dosis rendah. Jadi itu urutan dosis. Nah, yang paling tinggi adalah memukul. Nah, nanti memukul itu ada kaidah sendiri. Baik. Kemudian Anda harus menjelaskan dulu apa salahnya. Kalau mau dihukum harus jelaskan dulu, Pak. Nanti jangan sampai anak begitu dihukum dia bilang, apa ya salah saya kok dihukum. Ini kejadian, Pak. Anak SMA, seorang anak SMA ngobrol sama saya, diskusi. Dia ceritanya curhat sama saya. Dia bilang, Ustadz, saya ini diskors oleh sekolah saya, gak boleh masuk sekolah. Loh, saya bilang, kamu berbuat apa? Itulah masalahnya, saya gak tahu salah saya apa. Loh, gak mungkin dong. Coba kamu cerita. Saya suruh cerita, Pak. Gini deh, kamu cerita terakhir kamu dipanggil, terus diajak ngomong apa sama guru. Dia benar-benar gak tahu salahnya apa, Pak. Terus dia cerita panjang lebar. Begitu cerita panjang lebar, gimana Ustadz? Salah saya apa? Iya jelas lah, kamu fatal salah kamu itu. Memang saya salah, Ustadz. Kamu tuh salahnya fatal. Oh gitu, Ustadz. Itu anak SMA, Pak. Gak ngerti apa salahnya. Terus dia tanya, apa salah saya? Saya jabarkan. Oh gitu ya, itu salah ya. Saya bilang salah. Dalam Islam itu salah. Terus dia bilang, saya ini Ustadz, dari awal kan sekolah Islam, cuma saya gak tahu kalau ini salah. Itu, Pak, ngeri ini. Ya, jadi mohon jelaskan dulu. Sebelum menghukum, jelaskan dulu salahnya apa. Oke. Kemudian hukuman itu bermacam-macam tadi. Ya, segala macam tadi. Nah, karena yang paling tinggi memukul, maka mari kita bahas tentang tema memukul. Para ahli ilmu pendidikan Islam mengatakan memukul itu ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Di antaranya. Pukulan ini tidak boleh diberikan pada anak di bawah 10 tahun. Kalau yang lain boleh, Pak, di bawah itu. Tapi juga harus hati-hati. Umpamanya begini, anak yang belum waktunya menjalankan hal itu, kemudian antum hukum karena tidak menjalankannya itu salah. Maksudnya apa? Lihat contohnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya tadi bicara salat namanya ya. Salat itu kan oleh Nabi muru auladakum bis salati wa hum abna sab' sinin, 7 tahun. Baru diperintah salat. 7 tahun itu belum bisa dihukum, Pak. Kalau dia belum salatnya belum benar, namanya baru latihan. Baru latihan 7 tahun itu, Pak. Baru mulai. Nanti masuk saya jelaskan detail di sana. Tapi kalau sudah mulai mendekat ke angka 10, karena hadis berikutnya kan wadribuhum wa alaiha wa hum abna ashri sinin, pukullah anakmu kalau masih belum sholat juga di umur 10 tahun. Nah, 10 itu berarti batas paling tinggi dan dia sudah boleh dipukul. Berarti di bawah 10 itu Anda sudah boleh hukum tetapi tidak boleh mukul. Ini sekaligus menjelaskan yang sholat ya. Tidak boleh mukul. Pukulan lain boleh tadi. Tadi memalingkan wajah, ekspresi yang berubah, menjewer, mencubit. Tapi tadi ya, tidak boleh memukul sebelum 10 tahun. Nah, ini memukul ini bisa dengan alat, bisa dengan tangan. Para ahli ilmu memberikan kaidah-kaidahnya. Umpamanya kaidahnya, memukul tentu dalam kalimat para ulama memukulnya itu ghairu mubarih, tidak boleh mencederai. Mukul sampai biru gitu ya, sampai lecet, apalagi sampai patah, itu bukan hukuman namanya, bukan hukuman pendidikan, itu namanya orang balas dendam. Paham? Jadi ada aturannya. Karena ini hukuman, maka ahli ilmu mengatakan juga begini. Kalau Anda pakai alat, alatnya juga enggak boleh yang lembek. Kalau lembek dia enggak keras hukuman. Ketawa dia, apalagi anak Anda latihan bela diri di banitem. Oke? Tapi kalau Anda pukul dengan alat yang keras, itu bukan hukuman juga namanya, itu nyiksa anak namanya. Lihat itu? Anda paham betul dosisnya. Mana yang dia bisa rasakan tapi tidak boleh mencederai, tidak boleh. Kalau sakit ya terasa, nangis dipukul sakit, Pak. Nah itulah, justru sakit itulah hukumannya. Tapi tidak boleh sampai membekas di kulit, mencederai di kulitnya sampai ini. Makanya para ahli ilmu mengingatkan agar hati-hati di bagian tubuh yang sensitif dan bahaya. Tidak boleh. Letakkan di yang ringan, di tangan sini ringan, kecuali dia punya sakit di tangan juga enggak boleh. Tapi kalau normal-normal saja, tangan aman, di kaki aman, di bagian yang aman. Ya. Dan Anda harus jelaskan, menunjukkan bahwa ini memang hukuman. Jangan sampai nanti dipikir lagi latihan bareng sama Anda. Kan biasanya mungkin bapaknya juga pelatih bela diri kan, dipikir latihan bareng, bukan ini hukuman. Bukan. Oh iya, Pak. Kemudian juga hukuman itu kalau yang sifatnya pukulan itu oleh para ahli ilmu dibatasi tidak boleh lebih dari 10. Kenapa tidak boleh lebih dari 10? Karena yang boleh memukul 10 ke atas itu hanya pengadilan. Ini bukan pengadilan, tapi ini pendidikan. Saya paham ya? Dan seterusnya. Ada banyak syarat yang lain, tapi begitulah itu batasan-batasan yang harus diberikan. Dan ini kalau dijalankan dengan baik, Pak, efektif banget. Ya, jadi pahami tadi ya, dari mulai urutan segala macam. Jangan tiba-tiba mukul. Kalau tiba-tiba mukul itu, antum nanti ngasih antibiotiknya kegedean. Nanti dipukul pun enggak ada rasanya. Dan akhirnya akan begini anak-anak itu. Kok kamu enggak takut sama bapakmu? Kamu kan berbuat salah. Ayolah, paling dipukul. Ya. Itu saking dipukul itu terlalu sering. Nah, ini sudah tidak ampuh lagi. Kayak tadi, dikasih antibiotik ya enggak sembuh juga. Harus nyari dosis lebih tinggi lagi. Nah, apa di atas mukul enggak ada? Nah, itu. Maka antum harus mengirit jurus sih tadi, Pak. Ini ngirit jurus ini. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian ke masjid. Anak ke masjid. Ini saya uraikan lebih detail tentang ke masjid. Kalimat Rasul adalah 7 tahun. Muru auladakum bisalah wa hum abna sab' sinin, 7 tahun itu kalimat Nabi perintahkan. Perintahkan anakmu salat. Jadi Anda mulai perintah, "Ayo nak salat. nak sholat zuhur, nak sudah waktunya asar, perintah, ada perintah sholat. Dan itu perintah Quran juga, Pak. Ya. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan yang sabar, tolong yang sabar berlipat-lipat dalam nyuruh anak sholat. Kalimat Quran itu, Pak. Jadi tolong yang sabarnya berlipat-lipat, enggak sabar sembarangan. Makanya Quran mengatakan wastabir, ada to-nya dan harusnya wasbir. Wasbir dan sabarlah, tapi oleh Quran tidak dibilang wasbir karena kesabarannya enggak lazim kalau nyuruh sholat. Jadi urusan nyuruh sholat itu, Pak, kesabaran Anda harus berlipat-lipat sampai dikasih to oleh Quran. Padahal harusnya wasbir saya cukup, tapi wastabir alaiha. Nah, bagaimana dengan di bawah 7 tahun? Di bawah 7 tahun, ahli ilmu mengatakan bahwa namanya pengkondisian. Bukan perintah. Pengkondisian itu anak di bawah 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Pengkondisian itu kan gini, Pak. Suasana di rumah, kalau waktunya sholat tiba, ya semua bergerak menuju sholat. Azan tiba, sang ayah berwudu, sang ibu berwudu, meninggalkan aktivitasnya, kakaknya yang sudah besar juga ngasih contoh, begitu seterusnya. Dan sang anak tahu, ayah ke masjid dulu ya, ayah mau sholat. Okay. Karena itu pemandangan hari-hari, sang anak sekali-kali ingin nyoba, ya kan? Ibunya gelar sejadah, anaknya nyari sejadah juga. Ayo nak wudu dulu, enggak ah, langsung sholat aja. Namanya anak masih kecil, ya udah sini ikut sini. Baru takbir Allahu Akbar, ibunya mulai dia ikut Allahu Akbar. 3 detik pergi dia. Tik tik tik pergi dia. Sudah enggak apa-apa nih itu, anak di bawah 7 tahun, Pak. Jadi dan ini kalau antum didik pakai konsep itu antum enggak panik lihat anak orang lain. Ah itu Pak anak 5 tahun sudah kayak gitu. Janganlah. Tenang. Ya, jangan panik, jangan lihat anak orang lain. Konsepnya begini, beneran, Pak. Nah, jadi di bawah 7 tahun itu pengkondisian. Dikondisikan dan segala macam. Dan karena nanti menjelang 7 tahun Anda sudah harus mulai mengajari toharoh. Karena sholat gak sah tanpa toharoh, kan? Nanti Anda ajari tentang istinja, istijmar, itu bersuci, tentang masalah bersuci, menghilangkan najis, apa yang najis, gimana kalau dia kamar mandi. Jadi toilet training itu, konsep toilet training itu gak menarik menurut saya, Pak. Yang menarik konsep toharoh itu. Gak menarik banget toilet training itu. Yang menarik itu adalah konsep kitab fikih toharoh dibuat jadi anak program anak-anak. Itu baru keren. Kenapa? Tidak tercover di konsep toilet training hari ini kalau tidak dilandasi fikih yang kokoh. Masuk doa itu oke. Tapi nah coba lihat yang lain. Anda perlu gali itu, Pak. Gali di kitab fikih toharoh itu karena itu syarat untuk dia sholat, maka itu harus mulai diajarkan dari mulai dia ini kecil, terus mandiri, makin mandiri, menjelang 7 dia sudah mandiri. Itu mandiri, dia mulai diperintah sholat, dia tahu cara berwudu. Namanya anak-anak, ya. Tadi saya bilang, namanya umur 7 baru diperintah. Anda tugasnya merintah, Pak. Sholat, nak. Ayo sholat. Perintah. Bahwa sekali waktu dia gak sholat. Sekali waktu dia ketiduran. Susah dibangunin. Tenang, Pak. Gak usah panik. Biasa aja. Memang belum waktunya. Baru waktunya diperintah. Jangan antum paksa. Saya minta jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa, saya khawatir satu hal. Karena ini zaman kayak begini dan mereka tidak terdidik dengan komunitas lingkungan yang baik. Saya mengkhawatirkan satu hal, yaitu saya mengkhawatirkan trauma terhadap syariat. Enggak usah lihat anaknya orang lain, Pak. Berjalan di atas konsep aja ini. Anak orang lain memang beda, mungkin keluarganya lain beda, apa anaknya juga siap. Sudah, didoakan saja, doakan anak kita juga, ya kan? Jalan saja, nanti 7 tahun dia begitu. Masuk 8 tahun, harus lebih baik. Masuk 9 tahun, harus lebih baik lagi. Nah, di saat itulah 9 tahun karena sudah mendekati 10, dan 10 sudah boleh dipukul, maka 9 Anda sudah boleh mulai memberikan sesuatu yang bisa memberikan teguran kalau dia sampai gak sholat. Karena gini, teman-teman, 10 tahun itu kan rata-rata belum balik, kan? Belum balik. Sebenarnya kalau belum balik itu belum ada kewajiban sholat kan? Belum ada. Ibadah itu kan tanggung jawabnya dimulai dari balik. Tapi lihatlah bagaimana Islam antisipasi sholat itu dari 10 tahun sudah harus ditegasi. Saking ini ibadah terbesar, sholat itu. Dan kalau sholat ini beres baik, berikutnya gampang banget syariat ini. Kan begitu kan? Di akhirat kan juga gitu. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab dari kiamat sholat. Kalau sholat baik, ibadah lain baik. Itu kaidah. Makanya ini harus baik pondasi ini, sholat ini. Nah, itu 9. Nah, masuk 10 tadi. Nah, ini sudah boleh hukuman paling tinggi kalau betul masih belum sholat. Tapi lihat prosesnya. Ya kan? Panjang. Enggak tiba-tiba dipukul. 7, 8, 9, 10. 4 tahun, Pak. 4 tahun kali 5 waktu. Coba berapa banyak tuh sholatnya. Ya kan? Segitu banyaknya. Makanya Quran mengatakan tolong yang sabar berlipat-lipat urusan ini. Baik. Kemudian, kapan anak diajak ke masjid? Tidak ada teks dalil yang pasti tentang kapan anak diajak ke masjid. Yang ada ijtihad ulama. Menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala, anak, kata beliau, anak diajak ke masjid umur 5 tahun. Tapi yang saya tahu, wallahualam, ini tidak ada dalilnya. Wallahualam. Tapi ini adalah ijtihad beliau, mengingat bahwa anak umur 5 tahun itu sudah memiliki adab ke masjid. Sudah ngerti, kalau di masjid itu jangan berisik, jangan gaduh, karena orang lagi ibadah. Baik. Dan masjid bukan tempat untuk berisik, gaduh, dan segala macam. Jadi jangan gaduh. Biasanya 5 tahun sudah mulai paham. Tapi kalau anak-anak yang tidak terdidik adabnya, ya didik dulu, bisa jadi lebih dari 5 tahun belum ngerti juga, ya kan? Tapi mungkin ada anak-anak yang sudah 5 tahun, sudah 5 tahun bahkan di bawah 5 tahun sudah mengerti adab ke masjid. Enggak apa-apa juga ke masjid. Paham ya? Enggak apa-apa ke masjid. Karena cucu Nabi Hasan Husain itu ke masjid. Bahwa di masjid kemudian pipis, itu terjadi. Hasan pipis di masjid. Ya kan? Terjadi. Lagi sholat Jumat, Nabi lagi khutbah, orang lagi duduk di shof masing-masing, itu Hasan Husain jalan, di antara shof jalan. Gitu, Pak. Kejadian. Itulah anak-anak. Ajari mereka adab di masjid, bahwa kalau mereka kok ternyata masih juga anak-anak namanya, gitu ya, masih juga tadi jalan masih ini, itu namanya anak-anak. Yang orang tua mohon dipahami, tapi juga harus diminimalisir kegaduhan, karena itu memang tempat ibadah untuk khusyuan. Gitu, mudah-mudahan kejawab. Bahwa anak itu saya cuma minta tolong dijalani sesuai konsep saja. Ya, karena saya cukup khawatir kalau ada trauma, Pak. Begitu anak dipaksa bangun subuh. Subuh itu hadirin, karena sholat subuh itu sholat istimewa sekali. Bahkan Quran mengistimewakan subuh itu. Maka karena paling istimewa, maka pasti paling sulit. Kan pahala itu dalam syariat Islam tergantung kesulitan, tingkat kesulitan. Ketika ini tinggi sekali, maka pasti tingkat kesulitannya tinggi sekali. Nah, sholat subuh itu tinggi tingkat kesulitannya. Karena kalau subuhnya dia sudah bisa jaga dengan baik, yang laki-laki ke masjid sholat tepat waktu berjamaah, masya Allah, Pak. Itu anak mahal itu. Anak mahal, Pak. Itu kalau gede tolong dikasih tahu bahwa itu mantu yang terbaik, Pak. Iya, Pak. Ada laki-laki menjaga subuhnya dari sejak usia kecil mudanya itu. Masya Allah. Nah, jadi subuh juga gitu sama. Tolong jangan ikuti tadi saya bilang. 7, 8, 9. Oke. Okay. Umpamanya anak kita 7 tahun. Saya salah 7 tahun. 7 tahun bangunin subuh susah banget umpamanya. Oke, okay, Pak. Anda harus pakai seninya. Sekali waktu mungkin Anda berhasil, sekali waktu mungkin Anda enggak berhasil. Tapi dia harus sholat. Gitu ya. Umpamanya, saya kasih contoh yang kasus. Umpamanya anak ini ketiduran asar. Belum sholat asar. Dibangunkan diberkali-kali enggak bisa, baru bangun waktu maghrib tiba. Oke. Okay? Anda harus tahu fikihnya. Kalau belajar fikih tahu. Nabi mengatakan, orang itu kalau ketiduran tidak sholat, maka sholatnya waktu dia bangun. Sudah, kita sudah usaha bangunkan, gak bisa bangun. Begitu bangun bilang, nak, kamu belum sholat asar, sekarang sudah masuk maghrib, 2 menit lagi masuk isya. Ya udah, disolati semua, Pak. Paham ya? Itu fikihnya, makanya jangan panik, Pak. Jangan panik, memang belum masanya, baru 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun, begitu seterusnya. Nah, bertahap, itu dia 10 tahun, mesti sudah rapi, harus sudah rapi. 10 tahun. Ya, kalaupun sekali waktu salah, itu manusia, kita juga sekali waktu salah, Pak. Ya? Yang penting jangan meninggalkan sholat. Jadi 10 tahun dia harus ditarget. Bagaimana caranya dia 10 tahun sudah rapi sholat di masjid, apalagi laki-laki sholat di masjid. Jamaah, sholat subuhnya. Gitu, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Terakhir, lingkungan non-muslim untuk membina akhlak begini, Pak. Saya menyarankan para ayah untuk membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau jadi nabi di posisi Mekah. Mekah itu masyarakatnya musyrik, Pak. Iya toh? Lingkungannya musyrik, masyarakat rusak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anda bukan tahu, di Ka'bah itu kan sekelilingnya 360 patung. Ya kan? Dalam keadaan seperti itu, Nabi itu suka sholat di samping Ka'bah, Pak. Kebayang gak, Antum? Kebayang gak kira-kira? Sholatnya dengan patung 360 itu kebayang gak, Antum? Terus Nabi sholat, di mana sholatnya? Iya kan? Lihat. Kemudian Nabi mendidik sahabatnya di tengah keadaan seperti itu. Jadi tuh? Ya, jadi tuh? Nah, saya kasih clue-nya, tapi detail penjelasannya Bapak baca ya di dalam Sirah Nabawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam para ya itu memberikan ilmu kepada generasinya. Bapak, makanya tadi saya bilang kasih ilmu kepada mereka, dan kemudian Nabi itu dulu ngajinya di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ngumpullah sahabat di situ. Ngaji secara rahasia, karena waktu itu mereka terancam, ngaji secara rahasia di rumah Arqam bin Abil Arqam. Itu artinya kita keluar ketemu masyarakat. Masyarakatnya mungkin masyarakat yang tidak islami. Tapi harus ada sebuah komunitas pertemanan yang islami. Nah, ini gampang, Pak, saya ngusul. Ini kan komunitas baik yang sudah saling paham pelajaran Islam kebaikan di anak emas. Sudah, kenapa tidak antum buat komunitasnya? Di anak-anak maksud saya, anak-anak Anda. Di anak-anak Anda. Umpamanya, ini contoh-contoh. Ini satu kelas nih, Pak. Satu kelas ada berapa anak, ya toh? Beberapa anak itu, cobalah buat. Bukan gini, maksud saya, bukan cuma acara ngumpul bareng satu kelas kemana, enggak cuma begitu, Pak. Cobalah betul-betul bermain. Bermain umpamanya siapa nelpon, "Jeng, ini anakku mau main ke rumahmu ya, teman sekelas." Bapak nelpon. "Ini Pak, ini anak saya mau nginep di rumah situ." Katanya tadi udah janjian. "Iya, iya." Itu perlu dibangun komunitas itu. Kalau tidak hidup satu area lingkungan, bisa begitu lakukan, Pak. Karena itulah yang dipegangi oleh Nabi dulu untuk menjaga kualitas mereka, sehingga ketika mereka keluar ke lingkungan yang tidak baik itu, mereka emang ada yang megangi, Pak. Ada yang megangi. Kan kalau anak kita nginep di anaknya teman kita yang satu kelas itu, subuh kan pasti dibangunkan. Ya kan? Sama keluarga itu pasti dibangunkan. Nak, bangun subuh-subuh. Kebiasaannya apa? Habis subuh umpamanya kebiasaannya murojaah Quran. Murojaah Quran. Kan begitu. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebagian kru-nya begitu untuk menghadapi lingkungan yang seperti tadi. Dan tadi, Pak, artinya gini. Ini kayak apa ya? Kayak main layangan, Pak. Begitu ditarik itu dia naik. Maka ini ketinggian, turunin lagi. Boleh coba dilepas lagi, ditinggiin lagi. Oh, enggak cukup, turunin lagi gitu. Tarik ulur itu penting. keluar dia ke sana, ke dunia jahiliyah itu, di masyarakatnya jahiliyah, rusak pemandangan, gak enak dilihat segala macam. Wah, ini ada efeknya, berarti belum kuat, tarik ke dalam. Jadi ada komunitas tempat menarik ke dalam itu. Tarik ke dalam sini, ngumpul sama teman-teman yang ngobrol kebaikan, pemandangan mata juga enak, kalimat lisan juga enak, gitu. Gitu Pak? Itu bolak-balik itu. Sampai nanti mereka kuat. Kalau mereka kuat, mereka itu persis kayak tubuh yang sehat, Pak. Dia ada di lingkungan wabah penyakit pun insya Allah sehat. Tapi kalau badannya memang badan yang tidak baik imunitasnya, ya kan? Dia di tempat yang sehat aja masuk angin, Pak. Itu makanya di yang seperti ini kekuatan di dalam iman itu perlu. Tapi juga tolong lihat, jangan juga mancing ikan lumba-lumba, ikan paus pakai kail kecil yang enggak kuat, Pak. Kalau bahasa Quran tadi tunas. Tunas itu ya masih ringkih, masih lemah, masih kecil. Itu jangan nantang angin badai, Pak. Maksud saya, kemaksiatan yang terlalu besar dan iman yang enggak cukup juga jangan dihadapkan. Ajak mereka pergi, palingkan mereka, begitu. Ini belum kuat kamu, nak. Kalau imanmu sudah kuat, dilepas pun enggak ada masalah. Yang ada malah tekad dia untuk mengubah kemungkaran ini. Itu yang ada. Tapi belum kuat, belum bisa dia. Karena masih tunas. Paham ya? Kalau masih tunas, jangan menantang badai. Dijauhkan. Makanya Nabi Muhammad SAW, ketika sebelum jadi Nabi itu, karena masih proses, ini sebelum jadi Nabi, Pak. Maka ketika anak muda, seorang Muhammad SAW saat menjadi masih muda, gembala kambing, jauh ke atas, ke bukit sana. Kemudian dia dengar bahwa di lembah di Mekah itu ada pesta. Muhammad ingin ikut sebagaimana anak muda yang lain. Tapi begitu sampai di pintu rumah yang mengadakan pesta itu, ketiduran depan pintu. Bangun-bangun sudah selesai pestanya. Begitulah cara Allah memalingkan. Cara Allah melindungi. Kenapa? Masih belum cukup, masih tunas. Ya, jadi juga jangan dihadapkan. Kalau masih tunas, jangan dihadapkan. Dijauhkan, dipalingkan, diajak pergi, apa segala macam gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab Allah. Ammar TV.